الحمد لله احمد ربي كما ينبغي لجلاله وعظمه سلطانه احمده حتى يرضى واحمده اذا رضي واحمده بعد الرضا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Seperti biasa, yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim dalam awal kegiatan mereka yaitu memuji Allah atas segala nikmat-Nya, alhamdulillah. Dan juga kita haturkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bertahmid dan bersyukur kepada Allah tadi. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, Rabu, Maghrib dan Isya kita isi materi dosa-dosa besar. Dan malam ini masuk ke dosa besar 72, mencap wajah hewan ternak dengan besi panas. Saya berikan kronologisnya. Sebagai manusia dan khususnya sebagai seorang muslim, kita dianjurkan agar selalu menjadi orang yang baik, santun, ramah, penyayang. Semua sifat-sifat yang memang umumnya sudah menjadi fitrah disukai oleh manusia. Subhanallah, tidak ada orang yang lembut kecuali pasti orang senang bergaul dengannya. Tidak ada orang yang ramah kecuali orang senang berteman dengannya. Tidak ada orang yang baik, suka membantu orang lain, tidak sombong, kecuali orang pasti juga senang berteman dengannya. Dan dalam Islam, mulianya agama ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan-kebaikan itu dihubungkan dengan masalah balasan pahala oleh Allah. Jadi bukan hanya sekedar disuruh menjadi orang yang baik, berbuat kebaikan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan perbuatan-perbuatan baik itu berpahala, ada balasannya, yang juga nanti akan membantu seorang hamba untuk menentukan derajat dia di surga, fasilitas dia di surga. Dan berkasih sayang serta berbuat baik ini tidak sesama manusia saja, tapi kepada seluruh makhluknya Allah. Dalam hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli kabidin ratabatin ajr." Di setiap denyut kehidupan, denyut nyawa jiwa itu ada pahala. Kata para ulama hadis, bila seorang muslim faham hadis ini, maka pada saat dia melihat sebuah pohon membutuhkan air, dia akan menyiramnya dan pasti dia yakin ada pahalanya. Pada saat dia sedang melewatin sebuah pohon, dia tidak sengaja iseng menarik daunnya tanpa ada alasan, sebagaimana dia tidak ingin kupingnya dijewer. Sabda Nabi SAW yang lain, beliau bersabda, kalau seandainya di tangan salah seorang di antara kalian bibit tanaman dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tanam. Lalu dikuatkan dengan hadis Bukhari yang lain juga, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang menanam sebuah tanaman, kemudian tanaman tersebut tumbuh dan besar, lalu daunnya, buahnya atau batangnya digunakan oleh makhluk yang lain, sampai kata Nabi SAW seekor burung yang memakan buahnya atau daunnya, atau ulat yang memakan daun-daun daripada pohon tersebut, kecuali akan menjadi pahala bagi orang yang menanamnya. Makanya orang-orang yang faham masalah ini, mungkin dia tanam pohon kelapa misalnya. Kita tahu pohon kelapa itu bisa ratusan tahun umurnya. Kalau seseorang menanam dari kecil, itu mungkin bisa berapa tahun baru bisa panen. Mungkin dia meninggal, dia tidak sempat menikmati air kelapanya. Tetapi kalau dia seorang muslim, dia faham, enggak ada yang sia-sia. Nanti pada saat sudah tumbuh besar, maka tetap akan ada pahala pada saat orang mengkonsumsinya. Makanya ada di antara sahabat yang mengejar pahala dari makanan dan minuman, pohon-pohonan, buah-buahan. Ada di antara mereka yang sengaja memiliki pohon-pohon kurma, kebun kurma, kemudian ditutup di pagar sampai buahnya matang, kemudian dibuka pagar tersebut, lalu dibebaskan orang untuk mengambilnya. Begitu pula saudaraku dengan hewan. Kita disuruh berkasih sayang dengan hewan. Tidak boleh orang muslim sengaja kucing lewat ditendang tanpa sebab. Mungkin kucing itu di mata Anda sementara gak bisa melawan, karena Anda anggap dia lebih lemah. Tapi jangan lupa, kita punya Tuhan, dia juga punya Tuhan. Dan Tuhan itu satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha adil. Dia akan menolong siapapun yang terdolimi dari makhluknya, walaupun itu hewan, dan yang mendoliminya manusia. Tidak mungkin tidak. Tidak heran orang yang sengaja menendang kucing, satu waktu mungkin dicakar oleh kucing, satu waktu mungkin dia akan dilidas kakinya dengan kendaraan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Bukankah hadis Bukhari juga berbunyi, seorang laki-laki dimasukkan ke dalam surga karena kasihan dengan anjing yang haus? Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ada dulu orang dari Bani Israel sebelum kalian, pada saat dia haus, dia turun ke sebuah sumur, lalu dia minum air dengan mengisi air tersebut di sepatunya yang dari kulit. Pada saat dia sudah puas, kemudian dia keluar dari sumur tersebut, dia temukan ada seekor anjing yang karena hausnya sampai lidahnya jatuh ke tanah. Maka dia pun berkata, anjing ini telah tertimpa haus sebagaimana aku tertimpa tadinya. Lalu dia turun, diambilkan air di sepatunya, diminumkan anjing tersebut. Karena sifat sayangnya itu, maka Allah SWT masukkan dia ke dalam surga. Dan ini hadis sahih. Berarti memang di setiap denyut kehidupan itu bisa menjadi pahala bagi seorang muslim. Ada semut, kita lagi lewat, gak usah iseng diinjak. Dan ulama mengatakan, untuk hewan-hewan ini semuanya umumnya disayang, kecuali memang hewan itu berbahaya, atau memang dasarnya ada sunnah Nabi untuk membunuhnya. Seperti misalnya kita disunnahkan membunuh cecak. Itu memang hadis sahih. Nabi SAW mengistilahkan cecak dengan fuwaisiqah. Fuwaisiqah itu artinya perusak. Allahu'alam apa yang dimaksud, tapi umumnya ulama mengatakan kalau cecak sudah hinggap di makanan atau minuman, dipastikan akan berbakteri dan berbahaya bagi manusia kalau mengkonsumsinya. Dan disunnahkan membunuh, bahkan Nabi SAW mengatakan yang membunuh wazak, wazak itu cecak, dengan satu pukulan pertama dia akan dapat 100 pahala. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha punya cambuk khusus untuk mencambuk cecak itu. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Sebagai seorang mukmin, orang mukmin itu orang yang patuh. Allah mengharamkan sesuatu tanpa ada hikmah pun kita akan tinggalkan. Allah memerintahkan sesuatu tanpa ada balasan pun tetap aja kita kerjain. Semestinya begitu asasnya orang beriman. Artinya dia memang betul-betul patuh menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian juga diperintahkan untuk membunuh misalnya kalajengking, ular yang berada di rumah setelah diusir. Kalau dia tidak mau keluar, diberikan peringatan keluarlah. Biasanya kalau dia jelmahan dari jin, maka dia akan keluar dari rumah. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, telah dinukil kepada kami dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi menyuruh untuk mengusir ular dari rumah, kemudian kalau dia menolak, baru dibunuh. Hewan-hewan yang berbahaya, apapun sifatnya yang berbahaya, yang bisa mengganggu, nyamuk, atau ada hewan-hewan yang mengganggu, misalnya sapi mengamuk, berbahaya, dia bisa membahayakan orang lain lalu dibunuh. Intinya berbahaya bagi manusia itu umumnya maka dibolehkan. Tapi itu pun kembali kepada sebuah kaidah hadis di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقَتْلَ. Kalau kalian harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang santun. Membunuh cara yang santun. Artinya bukan dengan dendam, dengan marah. Enggak. Banyak orang tidak paham pada saat dia menyembelih hewan kurban, karena dengan emosi, dagingnya jadi keras. Subhanallah, padahal sebenarnya tidak butuh emosi, tidak butuh tegang. Dengan membaca bismillah, ya Allah Akbar, berapa kali saya praktekin, menyentuhkan di leher kambing tersebut dengan baca bismillah dan tekankan sedikit, Allah mudahin tuh, dengan izin Allah. Jadi kembali kepada kaidah tadi. Jadi ada hewan yang boleh dibunuh. Ada juga diantara hewan-hewan yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk memeliharanya. Ada yang sifatnya sunnah memeliharanya, ada yang sifatnya mubah. Kalau yang sunnah itu adalah memelihara kambing dan domba. Itu memang sunnah, ada pahalanya. Kalau kita memelihara kambing dan domba, itu adalah pahala. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih riwayat Bukhari, tidak ada seorang Nabi pun kecuali Allah jadikan dia pengembala kambing. Semua sudah pernah mengembala kambing, pasti. Semua Nabi, berarti dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi SAW mengembala kambing kurang lebih 12 tahun. Beliau mengembala. Dan kata para ulama, hikmah yang paling besar karena kambing dan domba itu hewan yang sangat lembut dan suka bekerja sama, gotong royong, jarang marah. Dan pada saat digembalakan di ladang yang luas, maka kesempatan para nabi itu bertafakur ke langit. Karena di ladang yang luas baru mereka bisa leluasa makan hewan-hewan ini. Juga Nabi SAW menjanjikan rezeki yang banyak bagi pengembala kambing. Sebagaimana dalam hadis Bukhari beliau mengatakan, sesungguhnya harta yang paling terbaik bagi seorang muslim adalah kambing dan domba. Dan tanda-tanda hari kiamat nanti itu disebutkan bahwasanya pada saat pengembala-pengembala kambing sudah berlumba-lumba membangun bangunan-bangunan yang tinggi di tengah-tengah kota. Dan itu bukan mustahil. Kita bisa lihat sekarang kalau Idul Kurban saja itu luar biasa mereka panennya. Keuntungan gitu kan. Mungkin bukan mustahil satu waktu nanti orang akan memahami. Apalagi pada saat orang betul-betul sudah paham bahwasanya mengkonsumsi daging kambing itu pahala. Gitu kan? Jadi selain menggembalahnya itu adalah sunnah Nabi, mengkonsumsi dagingnya juga sunnah. Ini banyak orang yang tidak tahu ya. Akhirnya mereka tidak pernah memakan daging kambing. Padahal sebenarnya memakan daging kambing itu pahala. Jadi saya pernah sampaikan di dalam wawancara waktu itu ada SCTV datang dan mengatakan, Ustaz, kenapa Ustaz sempat buka restoran Arab kemudian ada kambingnya? Kenapa kok harus kambing menu utamanya? Lalu saya bilang, alasan saya lebih ke spiritual sebenarnya. Yang pertama, memakan kambing ini dalam syariat kita berpahala. Kaget dia, kok bisa Ustaz makan kambing dapat pahala? Saya bilang iya, ada tiga dalilnya, bukan satu. Hadis Bukhari, bahwasanya Nabi SAW paling gemar memakan paha kambing. Hadis sahih. Jadi Nabi SAW itu paling gemar setiap hari makan kambing. Jadi kalau kita makan sesuai dengan sunnah Nabi, maka dapat pahala otomatis. Dan belum pernah dinukil kepada kita, Nabi gemar memakan daging lain, belum ada. Halal, ayam halal, sapi halal, unta halal. Tapi kegemaran Nabi sendiri SAW, kiai dan guru kita, suri teladan kita, utusan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini, manusia itu adalah Nabi SAW. Maka semua yang beliau lakukan, makanannya, pakaiannya, pergaulannya, cara ngomongnya, cara jalannya, memang kita disuruh contohin. Maka beliau paling gemar dalam hadis Bukhari memakan itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah masuk ke rumah Nabi SAW sementara Nabi lagi memegang paha kambing sambil menarik dagingnya. Juga dalam hadis Bukhari yang lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah memakan daging kambing kemudian Nabi SAW memakan bekas Aisyah yang ada di tulangnya. Yang kedua, daging kambing itu salah kalau ada yang bilang mengatakan kambing itu hewannya orang Arab, makanannya orang Arab. Salah saudara, makanannya hewannya orang Islam. Kenapa alasannya? Dalil yang kedua, kambing itu kalau makan dapat pahala karena ada akikah dalam Islam. Akikah itu mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang Afrika, kalau anaknya laki-laki, potong berapa kambing? Selesai. Boleh ganti hewan lain gak? Gak boleh. Gak boleh akikah ganti ke sapi, gak boleh ganti ke ayam, gak boleh. Kalaupun dia mampu beli unta besar, tidak boleh akikah dengan unta. Harus kambing. Dan itu siapapun yang syahadat tadi, Mau dia orang bule, mau dia orang Melayu, mau dia orang Arab, mau dia orang Afrika, sama saja. Berarti semua muslim disuruh sembeli kambing kalau akikah. Anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Dan disunnahkan memakan sebagian dari daging itu. Enggak ada loh hewan seperti ini. Enggak ada memang. Unta pernah Nabi SAW makan, tapi tidak ada motivasi dijadikan sebagai rangkaian hukum syar'i. Enggak ada. Cuma kambing itu di akikah. Yang ketiga, kita punya Idul Adha. Idul Adha, afdalnya menyembelih apa? Kambing sama domba. Walaupun mampu sapi, walaupun mampu unta, boleh sapi sama unta. Tetapi tetap lebih afdal, kambing dan domba. Bahkan Nabi SAW menyembelih 65 ekor domba yang beliau sembelih sendiri 15 ekor dan disusul oleh Ali radhiyallahu anhu 50 ekornya. Dan beliau mengatakan dalam penutupan hadis Bukhari, pada saat selesai menyembelih, ambilkanlah bagian untukku untuk aku konsumsi. Lalu beliau makan daging tersebut. Ini bukan makanan orang Arab, bukan makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pribadi, tapi makanan orang Islam. Gitu kan? Masalah kasus orang mengatakan bahwasanya makan kambing itu kolesterol, darah tinggi, mana surveinya? Coba tunjukin ke saya. Isu dan isu. Enggak ada benarnya itu. Dari mana? Yang buat kolesterol dan darah tinggi itu bumbunya. Bukan dagingnya. Kalau garamnya memang lebih, bumbunya memang terlalu kental, ya wajarlah. Tapi kalau tidak, insya Allah enggak apa. Di Saudi itu saya tahu ada orang sudah 80 tahun makan kambing, enggak pernah ada apa-apa. Enggak ada masalah buat mereka. Padahal kalau mau dikatakan kambing itu dagingnya panas, Saudi juga panas padang pasir. Panas sama panas malah tambah masalah mestinya, gitu kan. Tapi enggak, biasa saja. Gitu kan. Kalau ada orang bilang, oh kalau saya makan kambing gak enak baunya, itu karena dia tidak ngerti masaknya. Selalu kalau kita kambing ini relevan dengan apa? Di pinggir jalan piringnya kotor, berminyak. Selalu begitu kesannya. Padahal sebenarnya kan bisa dikemas dengan cara yang baik. Bisa dikemas dengan cara yang baik. Jadi hewan kambing ini selain mengembalahnya adalah amal yang disunnahkan ya. Mengembala kambing, berternak kambing gitu kan. Karena kalau kita ternak kambing kemudian kita jual, berhubungan dengan tadi karena adanya Nabi SAW gemar makan kambing, sosialisasikan kepada kaum muslimin, kemudian kita juga bersiapkan untuk akikah, persiapan untuk Idul Adha, itu adalah perintah agama semuanya. Enggak ada masalah. Gitu kan? Ini diantara hewan yang dianjurkan untuk diternak. Kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW untuk mengkonsumsi atau untuk menternak hewan-hewan yang lain. Di antaranya para sahabat ada yang menernak unta. Dan ini dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masalah. Juga ada di antara ya, orang-orang muslim di Mesir pada saat Amr bin As radhiyallahu anhu membuka Mesir di zaman khilafahnya Umar, mereka beternak sapi. Tidak ada masalah dan ada hadis Nabi membolehkan berkurban dengan sapi dan unta. Kesimpulannya para ulama mengatakan boleh seorang muslim beternak hewan. Dan dengan berternak hewan itu mungkin kita hobi dengan ayam misalnya, kita hobi dengan hewan-hewan umumnya, yang itu memang dasarnya dibolehkan. Dan ulama mengatakan lebih fokus syariat itu disuruh kita memelihara hewan yang boleh dimakan. Yang boleh dimakan. Gitu kan? Bagaimana dengan hewan yang tidak boleh dimakan? Maka ulama mengatakan ada hukumnya haram, ada hukumnya makruh. Kalau yang hukumnya makruh, gitu kan? Tadi saya sudah jelaskan ya, hewan yang boleh dipelihara yang sunnah adalah kambing. Kemudian datang unta dan sapi, kemudian ada yang mubah, semua hewan yang boleh dimakan dagingnya. Orang memelihara ikan misalnya, orang memelihara ya kelinci, ayam, semua boleh. Kalau hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, maka hukumnya ada yang makruh untuk dipelihara, makruh. Artinya lebih baik tidak pelihara. Dan ada yang haram untuk dipelihara. Yang makruh untuk dipelihara adalah ini semua hewan-hewan yang tidak boleh dimakan ya. Kucing. Ya. Kucing itu hukumnya makruh. Boleh dipelihara bukan tidak boleh, tapi makruh. Ya. Dimakruhkan oleh para ulama. Dan itu diambil hukum bolehnya karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Beliau dari suku Daus dari kota Taif, gitu kan? Karena sukanya dengan kucing sampai diberikan julukan Abu Hurairah. Hurairah itu diambil dari kata-kata hurra atau hirra yang berarti kucing. Jadi kalau orang banyak sekali melakukan satu perbuatan atau memiliki sebuah benda dikasih julukan Abu dalam bahasa Arab. Hurairah kucing. Abu Hurairah maksudnya yang memiliki kucing yang banyak. Nabi SAW tidak larang, tetapi Nabi SAW tidak anjurkan. Dan kita lihat di sini tidak ada dinukil kepada kita sahabat yang lain yang pelihara kucing kecuali beliau radhiyallahu anhu. Maka ulama mengatakan dianjurkan atau dimakruhkan untuk memelihara kucing karena kucing juga termasuk hewan yang bertaring, tidak boleh dimakan. Maka sebaiknya jangan dipelihara. Otomatis kalau dia bertaring, ya kan gitu, yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara hissi. Najis benar-benar membatalin wudu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing, itu langsung batal wudunya. Beda kalau kita tersentuh dengan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kotoran ayam, kotoran kambing, itu wudunya gak batal. Sudah tahu belum nih? Jadi hewan yang boleh dimakan dagingnya, kalau kita keinjak kotorannya, wudunya gak batal, cukup dicuci. Karena najisnya secara maknawi, secara makna dia hanya najis di fisiknya tapi tidak menajiskan. Sama hukum dengan alkohol, bolehnya memakai parfum yang beralkohol itu karena dia najisnya maknawi, najis di zatnya tapi tidak menajiskan. Makanya para sahabat waktu diharamkan khamar, mereka memecahkan kendi-kendi khamar mereka lalu tertumpah di baju-baju mereka dan mereka sholat tanpa mencucinya. Maka ulama fikih mengeluarkan hukum najis hissi dan najis maknawi. Jadi secara makna, jadi hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya itu kotorannya najisnya maknawi secara makna. Jadi enggak batalin wudu tuh. Cukup dicuci. Tapi kalau hewan yang diharamkan untuk dimakan ciri-cirinya bertaring, kalau hewan darat ya, kucing, anjing, termasuk Anda manusia haram untuk dimakan. Kenapa manusia haram makan daging manusia yang lain? Karena manusia bertaring. Kita termasuk bertaring. Karena itu haram. Karena dari kotoran kita pun najis. Hissi. Kotoran manusia kalau tersentuh langsung. Kan gitu, batal semuanya. Karena dia hukumnya hissi. Sama dengan hewan-hewan ini. Makanya ulama mengatakan dimakruhkan memelihara kucing. Khusus kucingnya. Kenapa kucing dikhususkan? Karena satu-satunya riwayat yang dinukil kepada kita, hewan yang dilarang untuk dimakan dagingnya dan dipelihara oleh sahabat Abu Hurairah cuma kucing. Enggak ada yang lain. Sementara ini yang makruh ya, yang diharamkan untuk dipelihara adalah semua hewan yang tidak boleh dimakan selain kucing. Anjing, harimau, singa, apa saja. Termasuk mohon maaf di sini, kalau teman-teman yang hobi memelihara burung, gak usah pelihara burung. Kenapa Ustaz? Saya hobi dengar suaranya, rekam aja suara burung. Ngapain kurung burung di sarang, beli mahal? Untuk apa? Coba saya tanya apa manfaatnya? Kalau uang itu Anda berikan Quran, wakafkan di masjid kan lebih baik. Ada burung sampai jutaan, puluhan juta harganya. Kadang-kadang saya lihat dulu ada tetangga di Surabaya, waktu saya masih tinggal di Surabaya berapa tahun lalu itu, dia duduk dari pagi bersiul depan burungnya, berjam-jam. Ini kalau dia pakai ngaji ini setiap huruf satu pahala, berapa banyak dia dapat pahala ini, daripada bersiul depan burungnya. Gitu. Untuk apa? Loh ya, ini saya bukan menghardik ya, saya memberikan solusi. Coba keluar dari belenggu, bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Kita sering mengurung diri kita di bingkai kehidupan itu. Saya hobi pelihara burung. Kalau saya enggak, ini kan hobi saya. Kalau saya enggak pelihara nanti bagaimana? Kesannya kayak ada yang hilang. Enggak ada apa-apa kok. Ringankan kehidupan dunia ini. Sebentar kita tinggalin. Nikmatin yang dibolehkan, tinggalkan yang dilarang. Sudah jangan terlalu berlebihan dalam mencintai dunia. Semua akan kita tinggalkan kok. Anda kalau meninggal tidak ada yang dibawa ke kuburan. Dompet kita saja enggak dibawa. Gitu kan? Apalagi yang lainnya, kita cuma dengan kain kafan masuk di kuburan. Jadi enggak usah saudaraku, enggak usah, enggak perlu gitu kan. Kalau Anda suka kicauan burung, lebih baik coba ubah sekarang dengan suaranya saya sudes. Loh iya, putar tilawah di rumah, Al-Quran yang didengar, daripada kicauan burung. Ini contoh saja, begitu pula dengan hewan-hewan yang lain tuh, enggak usah, enggak perlu. Ini hewan kata ulama dilarang untuk dipelihara. Emang enggak boleh. Dan secara khusus yang dilarang adalah anjing. Secara khusus. Jadi secara global semua yang dilarang makan dagingnya kecuali kucing. Kucing tadi makruh ya. Karena ada buruan yang pelihara. Ada yang haram. Haram ini semua yang dilarang makan. Baik hewan udara ya, yang menyerang dengan pelatuknya kayak burung elang dan seterusnya. Kemudian yang mencengkram, yang bertaring, mencengkram itu seperti kalelawar. Dengan kemudian yang menyerang dengan pelatuknya, apa menyerang dengan taringnya seperti hewan-hewan yang buas ya umumnya. Ini semua dianjurkan tidak boleh. Tapi secara khusus pengharaman lebih fokus kepada anjing. Apalagi ya, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, rumah yang di dalamnya ada anjing tidak dimasuki oleh malaikat. Khusus disebutin anjing. Anjing kan gitu. Kalau menjilat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, piring kalian cucilah. Gitu kan? Disuruh cuci. 7 kali dengan tanah, 6 kali dengan tanah dan 6 kali dengan air. 1 kali saja tanahnya ngilangin bakterinya, setelahnya disiram dengan 6 kali air, gitu kan? Itu cuma anjing. Bagaimana kalau kucing yang menjilat? Enggak pernah ada riwayat menjelaskan kita disuruh bersihin begitu. Secara khusus tuh, kan gitu. Tidak boleh di sini memelihara anjing karena masalah larangan tidak masuk malaikat di rumah. Kemudian juga kalau dia menjilat maka wajib dicuci 7 kali, 1 kali dengan tanah, 6 kali dengan air, gitu kan? Itu saking pentingnya untuk dijauhi. Bahkan Nabi SAW menjelaskan seringkali syaitan itu menjelma menjadi anjing. Dalam sabda beliau, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kalau kalian melihat anjing yang polos hitam semua enggak ada warna lain, bunuhlah. Kata Nabi SAW, karena itu jelmahan syaitan. Kalau polos semua hitam ya. Tapi kalau masih ada bintik-bintiknya ya lain. Sedikit di sini saya tambahkan hukum dalam masalah anjing. Abu Hanifah rahimahullah mengeluarkan sebuah hukum di sini. Beliau mengatakan anjing haram, enggak boleh dipelihara, tidak boleh apalagi diternakan. Kecuali dia bilang hewan untuk anjing untuk berburu, beliau bilang. Jadi jumhur ulama, Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad mengatakan tidak boleh anjing mutlak. Enggak boleh orang muslim interaksi sama anjing, udah enggak ada. Selesai. Enggak usah dipelihara, kalau ada biarin aja lewat, sudah selesai. Enggak usah dipelihara secara khusus, dia jilat sama dia jadi najis. Apalagi subhanallah ada orang yang ciuman sama anjing, ada yang tidur sama anjing. La haula wala quwata illa billah. Jelas enggak boleh najis. Gitu kan, berbakteri semuanya. Dan Abu Hanifah mengatakan kecuali anjing berburu. Karena ada sabda Nabi SAW, mohon maaf bukan sabda Nabi, ada ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza uhilla lahum, qul uhilla lakumut thayyibat, wa ma'allamtum minal jawarihi, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Kurang lebih artinya, ditanyakan kepada Muhammad, Muhammad apa yang dihalalkan ya untuk kalian, untuk mereka, katakanlah dihalalkan semua yang baik-baik yang telah Allah halalkan, dan juga apa yang ditangkap oleh anjing buruhan kalian. Gitu kan? Jadi orang muslim boleh menggunakan anjing dalam ayat ini untuk berburu. Misal kita memanah atau menembak, ya, membidik, kemudian kita mengatakan bismillah pada saat membidik, lalu jatuhlah bebek misalnya, atau kita menembak rusa, membaca bismillah, kemudian anjing buruan itu mengejar lalu menahan hewan tersebut. Maka ini tetap halal, Allah mengatakan, dan apa yang ditangkap oleh anjing buruan kalian, gitu kan? Kalau kalian pada saat melepas sudah membaca bismillah, gitu kan? Jadi boleh saja, dan kalau dia menggigit bagian lehernya misalnya, maka bagian leher dipotong dan dikasih kepada dia, gitu kan? Dikasih kepada dia. Intinya ayat ini menjelaskan boleh menggunakan tenaga anjing buruan. Biasanya anjing berburu itu memang agak beda ya. Bulunya agak tipis sekali melengket di badannya. Jadi memang agak ramping anjing itu dan biasanya bintik hitam putih. Memang itu digunakan untuk berburu. Abu Hanifah rahimahullah mengatakan ini boleh diperjualbelikan oleh seorang muslim dengan niat hanya boleh hanya menjual anjing ini karena muslim boleh memakainya, dan agar seorang muslim tidak transaksi dengan non muslim. Ini kata beliau rahimahullah. Ini sebuah tambahan saja informasi dalam masalah anjing, tapi memang ini secara khusus tidak dibolehkan. Dalam sabda lain kata Nabi SAW, rumah yang ada patungnya, rumah yang ada gambar ya hidupnya, maksudnya di sini adalah lukisan yang berjiwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan ataupun malaikat dan jin, ini semua, dan ada anjingnya, tidak akan dimasuki oleh malaikat. Pernah Nabi SAW melewati ya, rumah seorang sahabat, dan di depan rumahnya ada anjing, maka beliau tidak jadi masuk rumah tersebut. Lalu akhirnya sahabat itu bertanya, kata Nabi SAW, sungguhnya di depan rumahmu tadi ada anjing, dan itu yang menyebabkan ya, sahabatnya tidak pelihara sebenarnya, anjing itu lewat terus duduk di depan rumahnya. Maka Nabi SAW tidak mau masuk rumah itu sampai anjing itu diusir, sampai anjing itu diusir, Allahu a'lam. Jadi ini hewan yang diharamkan untuk dipelihara, diharamkan. Jadi kalaupun kita mau alihkan ke hewan, maka boleh, tapi hewan-hewan tadi, ada hewan yang terbaik tadi kambing dan domba, ada hewan yang sifatnya sunnah, ada hewan yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja semua yang boleh dikonsumsi dagingnya. Ada yang makruh tadi kucing, dan ada yang haram semua yang dilarang untuk dikonsumsi dagingnya, termasuk babi, termasuk yang lain-lain semua itu, ya kan, yang tadi, dan puncaknya adalah anjing itu sendiri. Baik, di sini tentu termasuk dalam masalah yang dibolehkan ada kuda, boleh ya, kuda itu boleh karena boleh dikonsumsi itu, kuda tidak bertaring, gitu kan? Kalau kita lihat giginya tidak bertaring, maka halal. Kuda itu termasuk di sini ada kuda, ada juga himar wahsyi. Himar wahsyi itu dalam hadis disebutkan kalau kita kuda zebra, ya dianggap keledai liar, gitu kan? Karena keledai yang di dalam apa namanya di dalam kota itu tidak boleh ya dikonsumsi dagingnya, gitu kan? Juga di sini boleh kita mentransaksikan hewan yang tidak boleh, ini tambahan oleh para ulama, yang tidak boleh dimakan dagingnya, tetapi memang umumnya sudah dijual di zaman Nabi SAW, seperti keledai. Ya, keledai itu memang di zaman Nabi SAW diperjualbelikan dan dijadikan sebagai tunggangan, tapi tidak boleh dimakan dagingnya. Gitu kan? Itu juga termasuk hal yang dibolehkan, Allahu a'lam. Baik, bahasan kita adalah, kalau Anda berternak, ini ada biasa tradisi dilakukan di negara-negara barat ya. Dan saya lihat di Asia belum terjadi sih ya, terutama di Indonesia alhamdulillah masih belum, tapi ada sebagian peternakan yang melakukannya. Biasanya kalau peternakannya berdekatan dengan peternakan teman-temannya dan terlalu banyak jumlahnya, maka mereka mencap dengan besi panas. Ya kan? Baik itu bokongnya hewan, baik itu wajahnya, kan gitu, atau perutnya. Stempel itu sebenarnya itu besi panas, ada logo perusahaan dia misalnya atau huruf apa menandakan memang ini adalah sapi dia, gitu kan? Nah ini tetap tidak boleh, ini tetap tidak boleh. Lalu bagaimana Ustaz, bolehkah kami memberikan tanda supaya tidak campur dengan orang? Boleh, ditaruh benang di lehernya misalnya, ya ditaruh tanda di kakinya benang, tapi jangan disakitin. Tidak boleh menyakitin hewan ternak, dilarang. Bahkan kalau kita berkasih sayang dengan hewan-hewan ini, maka kita tetap akan mendapatkan pahala dengan izin Allah. Sebagaimana tadi di awal saya katakan, kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr, di setiap denyut kehidupan ada pahala. Juga sabda Nabi SAW, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, maka tidak akan dikasih sayang ini juga oleh Allah. Jadi termasuk pada hewan, termasuk pada yang lainnya semua, gitu kan? Kita harus berkasih sayang. Tentu di sini sekali lagi yang keluar dari berkasih sayang ini adalah orang-orang atau makhluk Allah yang memang berbahaya ya. Seperti kasus ada penjahat, itu lain memang. Memang harus dihukum, gitu kan? Ada hewan yang berbahaya, nyamuk lagi menggigit, enggak apa-apa ditepuk. Jangan kita lagi digigit nyamuk terus enggak apa-apa deh saya tahan kesian. Enggak boleh. Memang dia membahayakan kita. Itu lain, itu memang boleh ditepuk dan dibunuh, gitu kan? Nah itu dibolehkan, sebagaimana sudah saya jelaskan ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Baik, hewan-hewan ini ya kalau kita ternak tidak boleh dihukum atau disakiti, walaupun itu sebenarnya kita hanya memberikan simbol. Sama halnya juga yang pernah pada saat kita membahas masalah budak ya, budak yang bisa diperjualbelikan tidak boleh dilukai badannya, tidak boleh dilukai. Ada yang dikebiri kan gitu, yang kita sudah bahas kemarin. Ada juga yang sempat dilubangin hidungnya, diberikan tanda dan seterusnya, ini semua tidak dibolehkan, Allahu a'lam. Ada juga orang yang kadang-kadang melubangi lubang hidung sapinya ya, kemudian ditaruh besi, itu semua tetap Tidak boleh, Allahu alam yang saya tahu. Jadi umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalaupun harus mengikat, beliau selalu mencontohkan mengikat kuda, ya, kekangan kuda itu di mulutnya yang dikaitkan dengan kepala dan lehernya. Itu baik di sapi, baik di kambing, baik di kuda, itu semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, Allahu alam. Kita bacakan dalilnya. Yang pertama beliau angkat riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bihimarin qad wusima fi wajhihi faqala la'anallahu alladhi wasamahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seekor keledai yang mana wajahnya dicap dengan besi panas, maka beliau bersabda, semoga Allah melaknat orang yang mencapnya demikian. Hadis ini riwayat Imam Muslim, disebutkan dalam Kitabul Libas Waz-Zina. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya laknat Nabi SAW artinya berdoa kepada Allah agar diangkat berkah bagi orang yang sengaja menyiksa hewan yang sedang dia pelihara. Kemudian juga dalam riwayat Abu Dawud, beliau SAW bersabda, dan ini disebutkan dalam Kitabul Jihad, amma balagakum anni la'antu man wasamal bahimata fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha wa naha an dhalik, tidakkah telah sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat orang-orang yang mencap hewan dengan besi panas di wajahnya. Sebagian ulama hadis mengatakan sabda Nabi di wajahnya artinya yang paling parah kalau di wajahnya yang dicap, gitu kan? Dan kalau ini masuk juga larangan dicap di bagian anggota tubuh yang lain, karena intinya tidak boleh menyakiti hewan. Atau memukulnya di wajahnya, dan beliau melarang hal tersebut. Hanya Nabi SAW melarang hal tersebut. Di sini kita bisa lihat, kata beliau, maka Nabi SAW, ya, atau sabda Nabi berkata, amma balagakum anni la'antu, tidakkah telah sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat, dapat difahami darinya bahwa orang yang belum mendapat kabar tentang celaan Nabi tidaklah berdosa, dan bahwasanya orang yang telah sampai kabar kepadanya, misal antum sudah terlanjur punya peternakan dan sudah terlanjur dicap-cap, sudah terlanjur dikenakan besi panas, maka itu tidak berdosa, tidak dihitung, tidak ada hukumannya dia, karena dia, atau tidak ada beban syar'i karena dia belum tahu. Tapi kalau sudah tahu atau sudah sampai padanya dan dia sudah mengetahuinya, maka dia masuk di dalam laknat tersebut. Dan seperti inilah dapat dikatakan dalam semua dosa-dosa besar itu, kecuali yang diketahui secara daruri atau pokok mendasar dari agama ini. Dari dosa besar ke-72 ini sekali lagi diambil kesimpulan, tidak boleh berbuat kasar kepada siapapun, menyakiti siapapun, kecuali memang yang dasarnya dibolehkan secara syar'i. Seperti ayat Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bihi. Yang artinya, kalau kalian sempat disakitin, dilukahi, maka kalau kalian pun harus memberikan pelajaran, lakukanlah hal yang sama. Makanya ada dalam Islam itu hukum namanya jiraha. Di dalam Islam itu kalau ada orang yang nonjok orang lain, giginya jatuh, kalau orang itu tidak maafkan, maka dia punya hak untuk menonjok juga dan jatuh giginya, gitu kan? Kalau ada orang yang dicungkil matanya, maka berarti dia boleh membalas sebatas merusak juga matanya orang itu kalau dia tidak maafkan. Memang begitu ya hukumnya. Kalau ada orang sengaja memukul orang lain sampai kakinya pincang, maka hukumnya pun dicambuk kakinya, dia punya hak kecuali dia maafkan. Makanya di perang Badr, Nabi SAW waktu menyusun pasukan, lalu beliau menggunakan tongkatnya SAW, beliau mengatur saf, ayo aturin saf, masuk dalam saf semua, tidak harus berjejer. Ada seorang sahabat, badannya agak gemuk, akhirnya perutnya agak maju dan lebih maju daripada teman-temannya, gitu kan? Dan ternyata kakinya lebih maju, jadi sudah badannya besar, kakinya lebih maju keluar dari saf. Maka Nabi SAW memegang tongkat, ya, kemudian beliau menyentuhkan di perutnya, disentuh, enggak dipukul, disentuh, mengatakan mundurlah masuk ke saf. Orang itu tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, Anda telah sakitin saya minta kisos, saya mau balas Anda. Ini di perang Badr, dan kita tahu perang Badr yang hadir ini para sahabat yang luar biasa gitu. Ya. Maka semua yang lain bilang mengatakan, wahai rajul, dalam riwayat ini, hai rajul, hai laki-laki, apa yang kamu lakukan ini? Minta kisos dari Nabi, ya mungkin, maafin aja. Enggak, saya enggak mau, kecuali saya harus kisos. Saya harus jiraha, Hukum jiraha itu artinya apa? Membalas. Perut saya ditusuk, saya juga tusuk perutnya Nabi. Gitu kan? Maka orang semua menghardik dia. Kata Nabi SAW, tenanglah, biarin. Lalu Nabi SAW mengatakan, silahkan. Dia bilang, ya Rasulullah, tadi Anda pegang tusuk perut saya itu pakai tongkat, saya juga mau pakai tongkat. Lalu Nabi SAW kasih. Terus dia bilang lagi, ya Rasulullah, tadi waktu Anda sentuhin di perut saya, itu kancing baju saya terbuka. Jadi sentuh ke kulit perut saya langsung. Saya juga mau begitu ya Rasulullah. Orang ini sudah marah semuanya di pasukan. Ini orang mau berperang masih sempat-sempatnya mau nuntut dari Nabi gitu kan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, baiklah, disingkaplah sedikit perut Nabi SAW. Ternyata sahabat ini waktu lihat perutnya Nabi dibuka, langsung loncat ke arah Nabi, memeluk Nabi, lalu mencium perut Nabi SAW. Langsung Nabi mengatakan, apa yang menyebabkan kau lakukan ini? Dia bilang, ya Rasulullah, Anda sudah tahu sekarang ini di depan kita pasukan musuh. 1000 orang pasukan Quraisy. Pasukan kita cuma 300 orang sekian. Karena waktu itu kan 314 orang sama Nabi ya. Jadi cuma 30% pasukan Islam dibandingkan pasukan kafir. Bisa saja ini adalah akhir hidup saya. Dan saya ingin sebelum saya meninggal, yang terakhir menyentuh kulit saya adalah kulit Anda. Ini saking cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Jadi sebenarnya bukan mau minta kisos gitu kan. Hanya mau cium perutnya Nabi tapi dengan cara itu gitu. Ini sudah mau meninggal. Maka Nabi SAW pun mengatakan, kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Artinya silahkan, lakukanlah itu. Gitu kan? Tapi di sini Nabi SAW tidak menghardik dan menyalahkan tentang hukum jiraha. Hukum kisos tadi kan. Jadi orang yang menampar seseorang, dalam Islam memang balasannya dia boleh menamparnya kalau dia tidak dimaafkan. Makanya enggak boleh melakukan, kecuali dalam keadaan memang darurat. Artinya memang kita diserang, kita menangkis, atau ada penjahat gitu kan, atau apa, itu memang darurat gitu kan. Jadi tidak boleh kayak atasan main pukul sembarangan, orang tua main pukul sembarangan anaknya, itu enggak boleh. Sampai ulama mengatakan memukul anak dan memukul istri pada saat mendidik, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalau wanita yang kalian takuti nusyudnya, pelanggaran agamanya apa? Fa'idhuhun, ingatkan mereka. Gitu kan? Kalau mereka nolak, wahjuruhun, boikot mereka di ranjang. Kalau mereka juga tidak mau, fadribuhun, boleh kalian pukul wanita itu, istri. Juga ada hadis Nabi yang berbunyi, suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukullah mereka di umur 10 tahun. Berarti ada sabda Nabi dan ada ayat Quran menggunakan kata pukul ya. Tapi perhatikan apa kata para ulama, ini peringatan bagi orang beriman. Dia yang dimaksud adalah darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak menyakiti dan berbekas. Sampai ulama memberikan isyarat Nabi SAW tidak pernah menyentuhkan tangannya kemanapun, tubuh istri-istri dan pembantunya gitu kan, apalagi anaknya. Dan kalaupun ulama mengatakan mereka mau memukulnya, para sahabat kalau memukul dan mendidik, mereka memukul dengan kayu siwak. Jadi dipukul dengan kayu siwak, jadi bukan main box saja. Ada suami marah sama istrinya, bengkak-bengkak istrinya, enggak boleh. Ingat ya, hukumnya istrinya boleh box juga loh. Dalam Islam, jadi enggak boleh. Kita enggak boleh mentang-mentang orang tua main cubit anak kita sampai merah-merah pahanya, enggak boleh. Itu enggak ada dalam Islam pendidikan begitu. Nasihatin, berikan masukan. Ya, anak kecil pun kalau kita berikan masukan yang benar, insya Allah dia bisa faham. Dan subhanallah, rumah tangga yang dibiasakan dengan tidak memukul, tidak kasar, maka akan sangat baik sekali. Kata Nabi SAW, jauhilah, hindarilah memukul wajah, menghina, mencaci maki dan merendahkan. Dalam hadis lain dikatakan, bukanlah orang mukmin yang suka ta'an. Ta'an itu selalu nyalain orang kerjanya. Selalu dia rasanya menang sendiri. Bukan la'an. La'an itu suka mengatakan kau bodoh, kau tidak tahu, nanti kau tidak ngerti dan seterusnya. Itu semua tidak boleh. Bukan sifatnya orang yang beriman Allah. Jadi kita selalu dianjurkan untuk menjadi orang yang baik. Allahu a'lam. Sudah? Baik, seperti biasa insyaAllah, habis sholat Ba'diyah Isya akan ada pertanyaan dan saya menawarkan untuk dijelaskan apa-apa ditulis dalam bentuk tulisan. Dan seperti biasa insyaAllah kita akan jawab dan akan ada referensi buku nanti setelah ini akan saya sampaikan. Silakan yang kalau belum punya wudhu bisa berwudhu, masih ada 1 menit. Pada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, dalam hadis dikatakan kaum Yahudi puasa setiap tanggal 10 Muharram, apakah kaum Yahudi sama dengan kaum Muslim, yaitu sama-sama memakai kalender Qomariyah? Lalu mengapa Nasrani menggunakan kalender Syamsiyah? Allahu'alam, masalah Yahudi memakai kalender Qomariyah atau tidak, tapi mereka tahu, khusus 10 Muharram itu mereka tahu. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan orang Yahudi dan bagaimana perhitungan tanggal mereka, khususnya saya secara pribadi ya. Tapi dalam hadis dijelaskan memang mereka berpuasa pada hari itu. Dan sebagian ulama mengatakan mereka memang ya sampai hari ini di Israel masih berpuasa pada 10 Muharram itu. Kalau kenapa Nasrani menggunakan ya Syamsiyah, itu Nasrani mengambil kalender dari ya Isa alaihissalam, ya, tahun Masehi gitu kan. Jadi mereka mengikuti tahun lahirnya Isa alaihissalam. Bagaimana Islam memandang inflasi, penurunan nilai mata uang dalam hal hutang piutang? Bukankah hutang 1 juta yang dibayar tahun depan nilainya sudah turun? Jadi yang saya tahu Allahu a'lam, tetap saja Islam 1 juta kita utang 10 tahun lalu, ya dibayar 1 juta, gitu kan? Dibayar 1 juta. Walaupun nanti nilainya sudah turun. Allahu a'lam, itu memang sudah begitu. Kalau uang ya, bentuk uang, berapa yang kita pinjamkan begitu yang dikembalikan, sesuai dengan misal orang pinjam di zaman Nabi SAW 1 dirham ya, di awal hijrahnya Nabi SAW, ada yang bayar tahun 7 hijriah, mereka tetap membayar dengan 1 dirham, tidak ada perubahan, walaupun sebenarnya berbeda nilainya dengan 7 tahun yang lalu, kecuali dalam bentuk benda. Kata para ulama, memang benda itu dasarnya bernilai. Misal dulu membeli tanah dengan nilai 1 juta, sekarang tanah itu sudah bernilai 10 juta, gitu kan? Pada saat kita membeli tanah atau meminjamkan uang untuk beli tanah tersebut, kita memberikan syarat misalnya, nanti pada saat tanah ini saya mau dibayar utang kamu ini dengan syarat kamu nanti kalau sudah menjual tanah itu dan dinilai dengan nilai pada saat kamu jual misalnya, gitu kan? Tetap 1 juta, tapi nilainya nanti pada saat penjualan, gitu kan? Jadi itu mungkin Allahu a'lam masih ada celah di mana dia dibolehkan. Tapi setahu saya tetap saja sama, gitu kan? Kecuali benda. Sama halnya emas yang bernilai, gitu kan? Kita pernah pinjamkan 10 gram ya dikembalikan 10 gram, walaupun misalnya sekarang nilainya kalau di rupiah lebih mahal. Sudah begitu. Dalam undang-undang perpajakan yang masih kurang bayar ditambah bunga saat ditagih. Bagaimana pandangan syariat tentang ini? Bolehkah bunganya tidak kita bayar? Setahu saya memang tidak boleh, itu riba. Itu adalah riba dan tidak boleh sebenarnya. Masalah kasus pemerintah kita melakukan yaitu pelanggaran syar'i. Secara syar'i enggak boleh. Kalau masalah orang tidak mau bayar bunganya yaitu hak Anda. Itu memang riba. Kita sebagai muslim boleh saja tidak patuh pada hal ini ya. Dan kita bisa membahasakan, setahu saya seseorang warga negara Indonesia itu masih bisa kantor pajak dan negosiasi ya kan? Itu bisa disampaikan. Saya tahu ada beberapa orang yang memang terlambat pembayaran pajak kena bunga, lalu mereka negosiasi kalau mereka tidak mau bayar bunganya dan mereka cuma bayar pokoknya dan dibayar langsung semua pokok yang tertunggak, maka itu tidak ada masalah, bisa dimaafin. Apakah boleh menjawab salam ketika kita membaca Al-Quran, sedang berdoa atau sedang berzikir? Boleh saja, yang penting jangan sholat. Karena kalau lagi sholat, kalau dalam ibadah ya, enggak boleh bicara kecuali bacaan sholat, gitu kan? Begitu pula tidak, itu kalau dalam ibadah. Kalau di luar ibadah, di tempat-tempat yang kita dilarang untuk menyebutkan nama Allah, seperti mohon maaf, azzakumullah, semoga Allah muliakan Anda semua, itu di WC, ya itu tidak dibolehkan menyebutkan nama Allah. Maka di sini tidak boleh kita menjawab salam. Itu kalau di tempat yang dilarang. Kalau dalam ibadah, cuma dalam sholat saja yang kita tidak boleh menjawab salam. Di luar itu boleh saja, lagi mengaji orang salam, kita berhenti sebentar, jawab salamnya, lalu lanjut lagi ayatnya. Enggak ada masalah. Begitu pula dengan berdoa dan seterusnya. Bolehkah kita mencabut tanaman yang tumbuh sembarangan dan tidak beraturan? Boleh, kalau untuk merapikan, enggak ada masalah. Rumput-rumput liar, itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Itu sudah disepakati oleh para ulama, kecuali di wilayah Haramain. Di wilayah Mekkah dan Madinah, itu darurat sekali baru dicabut. Sebagaimana kita tahu di wilayah haram tidak boleh dicabut sembarangan pohonnya, tidak boleh dibunuh hewan-hewannya kecuali dalam keadaan darurat. Apa hukumnya bersiul? Enggak boleh. Ya, ada larangan dalam hadis itu. Bersiul itu tidak dibolehkan. Kalau ada yang mengatakan siul itu karena memanggil syaitan, itu enggak ada dalilnya. Tapi bersiul secara umum itu dianjurkan untuk tidak dilakukan karena itu adalah simbol orang-orang non-muslim. Sama dengan tepuk tangan. Yang saya tahu bersiul dan tepuk tangan dua-duanya dilarang. Dua-duanya dilarang. Diambil juga daripada tradisi orang-orang kafir Quraisy. Mereka kalau tawaf di Mekah, kata Allah di Ka'bah, kata Allah SWT, illa muka'an wa tasdiyah. Mereka itu muka dan tasdiyah. Muka itu sebagian ulama mengatakan bersiul. Jadi orang Quraisy itu kalau tawaf mereka sambil bersiul dan sambil tepuk tangan. Allah SWT mengharamkan itu dilakukan, gitu kan? Baik itu dalam keadaan memang lagi tawaf atau secara umumnya bagi muslim, seorang muslim. Masya Allah. Akhwat ya. Ini ikhwah mentang-mentang sudah duluan pertanyaannya, akhwatnya yang disalahin. Apakah sah wudu dan sholat seseorang yang bertato? Sah, tidak ada masalah. Sudah saya jelasin kan, dia bertato itu hukumnya melanggar agama, haram. Ini nanti baru tambah nih, tambah pertanyaan 3 lembar insya Allah. Jadi sah saja dia menato dirinya berdosa. Tato itu sendiri gak boleh, itu kan dilarang, merusak badan, itu tidak dibolehkan, memasukkan tinta dan seterusnya. Tapi apakah sah sholat dan wudhu orang yang bertato? Sah, gak ada masalah. Karena tidak masuk dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Yang batalkan sholat kan jelas, tidak ada wudhu, ada najis di badan gitu. Tato itu bukan najis. Jadi ini bukan berarti membolehkan tato ya, karena tato itu ada bab sendiri, dilarang gitu kan. Apakah apabila kita melihat kucing ditendang, bolehkah kita membalasnya? Nanti Tuhannya yang balas, Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah Anda. Hanya tendang-tendangan berlanjut lagi. Ustaz, ada berapakah jenis bid'ah itu? Lalu bagaimana caranya mengajarkan teman bahwa bid'ah itu berbahaya? Karena teman Ana setiap Ana share tentang hadis-hadis yang membicarakan bahwa beberapa perbuatan yang sekarang berada itu bid'ah, Ana selalu dicelahnya, Ana bilang, dibilang sedikit-sedikit bid'ah. Anda kaya Wahabi aja. Jadi sudah saya jelasin, bid'ah itu dari siapa perkataan bid'ah? Hah? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari lidahnya dai-dai, bukan. Saya dan teman-teman dai ini hanya menyampaikan hadis Nabi. Kan Nabi bilang, hadis yang terkenal hadis irbat dalam hadis sahih. Alaikum bi sunnati wa sunnah khulafaur rasyidin mahdina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku, semua tuntunanku, kata Nabi, dan tuntunan para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan harus gigi geraham kalian. Karena Nabi tahu nanti hari pada akhir zaman ini akan berat orang pegang sunnah Nabi, gitu kan? Akan dicela, akan dihina dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang baru dalam ibadah. Ya, muhdatsat ini begini, perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu, itu muhdatsat. Hati-hati kalian dengan perbuatan yang kalian anggap ibadah padahal bukan ibadah karena enggak ada tuntunan wahyunya, gitu kan. Terus beliau mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Nabi. Semua perbuatan ibadah yang tidak punya tuntunan wahyu itu adalah perbuatan baru dalam agama. Bid'ah itu perbuatan baru dalam agama yang Nabi enggak pernah contohin dan juga sahabatnya. Terus Nabi bilang apa? Wa inna kulla bid'atin dhalala, semua bid'ah itu membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Nabi yang sabda itu. Nabi kita yang berbicara hadis sahih. Lalu beliau mengatakan, wa inna dhalalatin finnar, dan kekeliruan dan kesesatan dalam ibadah, buat-buat ibadah yang tidak Allah perintahkan dalam Qur'annya dan juga nabinya contohkan dalam sunnah, akan membawa pelakunya pada api neraka karena sia-sia. Jelas sabda Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud. Siapa yang berbuat ibadah yang tidak kami contohkan akan ditolak atau tertolak. Jelas sekali. Ngapain repot-repot ibadah yang tidak ada tuntunannya itu, yang ada tuntunannya aja sudah repot dikerjakan. Jadwal kita tuh rutin, sudah ada yang ada sunnahnya, ada qobliyah subuh, ada subuhnya, kemudian ada zikir pagi. Coba jaga tuh. Saya tanya ikhwah di sini yang sudah rutin jaga maksurat zikir pagi, tiap hari rutin kah terjaga on time? Itu aja kita kadang-kadang masih kelepasan, gitu kan? zikir pagi, habis itu sholat duha. Sholat duha sudah gak? 8 rakaat. Sudah dikerjain belum? Sudah rutin belum terjaga? Kemudian sebentar saya kita bekerja sudah duhur, ada qobliyah duhur, ada duhur, ada ba'diyah duhur, itu sudah rutin. Kemudian sebentar istirahat ada qobliyah asar, ada zikir sore. Sebentar istirahat ada qobliyah maghrib, maghrib ada ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat ada qobliyah isya, isya ba'diyah isya. Sebentar istirahat ada tahajud, ini baru yang rutin. Belum tilawah Al-Qur'annya, belum zikir, belum apa namanya? Belum bersedekahnya, belum juga orang sakit, belum bakti dengan orang tua, belum silaturahim, belum banyak. Itu semua ada perintahnya, kenapa enggak dikerjain? Kenapa kok harus repot-repot cari perbuatan bid'ah ini untuk apa? Itu. Ngabisin waktu dan tidak diterima, saudaraku, gitu kan? Jadi kalau Anda mengingatkan orang masalah bid'ah, kalau Anda dikatakan Wahabi enggak apa-apa nih kalau dibilangin Wahabi, sudah. Orang ngingatin baik sunnah Nabi kok malah dibilangin Wahabi. Enggak pernah ada istilah Wahabi di zaman Nabi. Semua ustaz subhanallah yang dikatakan Wahabi pasti lisannya mengatakan qala Rasulullah, dikatakan Wahabi. Ya sudah biarin aja bilang Wahabi deh. Habis gimana sudah dikatakan Nabi mengingatkan, dia enggak. Nabi enggak pernah kerjain, saudaraku, enggak apa-apa. Loh subhanallah. Nabimu dan kiaimu enggak pernah buat, kamu berani mau buat gimana caranya? Buat-buat dalam agama. Enggak boleh gitu kan? Ingatin saja, kalau masalah dia bilang Anda ini selalu sedikit-sedikit bid'ah, ya sudah, yang penting kita sudah ingatin, gitu kan? Supaya jangan salah, karena masalahnya yang dia buat memang bid'ah, jadi diingatin. Kalau dia buat sunnah, masa kita mau ribut-ribut? Enggak mungkin kan? Ingat, rivalnya sunnah bid'ah, lawannya itu. Artinya orang, kata para ulama, satu mengerjakan perbuatan bid'ah, berarti dia mematikan satu sunnah. Kalau orang mengerjakan satu sunnah, dia sedang mematikan satu bid'ah. Udah enggak usah repotin diri dengan bid'ah nih. Sunnah aja banyak, belum dikerjain. Jauhin aja gitu kan. Tugas kita menyampaikan, Allahu a'lam. Bagaimana bila di mal atau pasar kita melihat toko-toko yang menjual pakaian yang tidak syar'i, haruskah kita mendoakan agar toko tersebut tidak lagi menjual pakaian yang seperti dipakai kaum kafir saat ini? Saya kan sudah pernah bilang, menjual pakaian yang tidak, yang Anda anggap tidak syar'i ini, misalnya pakaian yang terbuka bagi wanita, itu tidak semuanya haram ya. Enggak semua haram. Bolehkah seorang muslim jual baju dalam wanita? Boleh, karena muslimah juga mau pakai. Di depan suaminya kan dia butuh baju tidur. Masa biar dengan suaminya pakai cadar, mau pakai jubah, enggak mungkin. Butuh itu kan. Jadi tidak spontanitas haram. Bolehkah seorang muslim jual TV? Boleh. Karena TV media bisa dipakai salah, bisa dipakai benar. Enggak boleh diharamkan itu. Kecuali muslim jual khamar. Nah itu haram, mutlak enggak boleh. Jadi jangan disalahin kan. Masalah kita mengatakan mudah-mudahan nanti dia bisa menjual baju yang lebih syar'i, ya silahkan. Tapi jangan difonis itu salah, ya. Itu tidak salah. Kita harus bijaksana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bagaimana sejarah terjadinya budaya Maulid Nabi? Ada yang bilang itu dimulai era Salahuddin, ada yang bilang dimulai dari Bani Fatimiyah. Apakah Bani Fatimiyah itu adalah Syiah? Sudah saya jelaskan panjang lebar nih. Tapi saya ingatkan kembali deh. Mudah-mudahan yang sudah sering dengar gak apa-apa, kupingnya jangan panas ya. Ini mungkin sudah 70 kali saya ulangin sejarahnya. Jadi dinasti Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah itu memang kerajaan Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah yang berdiri dulunya di Maroko, kemudian pindah ke Kairo, ke Mesir. Mereka berkuasa itu di zaman kerajaan Abbasiyah, munculnya mereka itu. Berkuasa di Mesir kalau tidak salah sekitar hampir 200 tahunan, ya kan gitu. Dan memang mereka berfaham Syiah. Pada saat itu masyarakat Mesir berfaham Sunni. Salahuddin Al-Ayyub adalah salah satu panglima perangnya Nuruddin Az-Zinki. Siapa Nuruddin Az-Zinki ini? Nuruddin Az-Zinki ini gubernurnya Khalifah Abbasiyah di wilayah Irak, gitu kan? Di wilayah Irak, di salah satu wilayah Irak lah. Kemudian diutuslah Nuruddin Az-Zinki ini mengutus Salahuddin Al-Ayyub ke Mesir untuk mempertahankan Mesir, karena pada saat itu dinasti Fatimiyah memang sudah sangat lemah, dan memang pada saat itu pasukan Salib akan masuk ke Mesir. Itu kan wilayah kekuasaan Islam ya. Maka datanglah Salahuddin Al-Ayyub ke sana, kemudian dinasti Fatimiyah runtuh. Ya, dengan sendirinya masyarakat Mesir sudah tidak menyukai khalifahnya pada saat itu, karena dia memaksa pemahaman Syiah kepada masyarakat Mesir, Kemudian memang pada saat itu pasukan salib akan masuk dan memang mereka tidak bisa lagi punya kekuatan untuk membendung pasukan salib. Maka orang-orang Sun di Mesir menerima pasukan Salahuddin Ayyub, dan Salahuddin ternyata betul berhasil dengan kekuatan militernya melawan pasukan salibis dan dikalahkan oleh Salahuddin. Maka Salahuddin akhirnya dinobatkan oleh Nuruddin Az-Zinki untuk menjadi gubernur di Mesir. Dan pada saat itu terhapuslah dinasti Fatimiyah. Salah satu tradisi Fatimiyah adalah membuat acara maulid. Dan waktu itu mereka buat 6 macam maulid. Maulidnya Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan raja mereka. Dan sampai hari ini di Iran mereka masih buat itu. Sejarahnya itu. Dan awal kisahnya kenapa mereka buat maulid, karena mereka terpengaruh dengan wilayah Romawiyah yang berada di belakang wilayah Alexandria di Mesir itu. Itu mereka terpengaruh di sana ya, dengan orang-orang Romawi, negeri Syam lah sekarang ya, sebagian wilayah Syam itu. Itu mereka terpengaruh karena mereka punya hari lahirnya Isa. Maka orang-orang Syiah ini juga menarik untuk mengambil ya hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka buatlah supaya bukan cuma sekedar hari lahir, dibuat acara. Disusunlah zikir-zikir yang seperti kita tahu sekarang. Kemudian mereka melakukannya, banyak orang-orang yang lakukan maulid tidak paham nih. Orang-orang Syiah melakukan maulid. Anda kalau tanya itu yang paham, pada saat di pertengahan mereka baca salawat dan mereka berdiri sambil meletakkan tangan di dada atau di bawah perutnya, gitu kan? Ini kebetulan saya tahu, dulu saya waktu sebelum belajar di Madinah sempat mendampingi salah satu keluarga saya, itu ketuanya waktu itu di Sulawesi Selatan kebetulan. Jadi waktu sebelum itu saya tahu betul apa yang mereka baca dan saya hafal waktu itu ya. Nah pada saat itu ternyata keyakinan mereka, kalau mereka berdiri mereka yakin ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Dan ini berbahaya sekali, pemahaman ini berbahaya sekali, secara syar'i tidak ada. Membuat acara maulidnya tidak pernah di zaman Nabi SAW diperintahkan dan para sahabat. Zikir yang disusun juga itu tidak pernah Nabi SAW contohkan. Dan mereka menambah lagi dengan menganggap ruhnya Nabi sedang datang. Maulid Nabi berkembang. Karena ada perbuatan bid'ah yang Nabi tidak pernah contohkan. Maka dihiasi sama syaitan. Dulu orang baca setahun sekali. Sekarang dia apa? Baca setiap pindah rumah, setiap mau pergi haji, ada kematian, malam Jumat. Ini maulidnya Nabi berapa kali nih? Loh hari lahirnya Nabi berapa kali nih ceritanya? Sampai berulang-ulang diadakan. Seperti sudah tidak ada zikir lain kecuali harus melakukan ibadah itu. Bahkan yang kita sayangkan, semoga Allah berikan hidayah, sebagian orang di Jakarta ini jadikan sebagai tempat ajang mengumpulkan duit. Gitu kan? Acara maulid diadakan langsung kemudian sumbangan sekian, orang masuk biaya dan seterusnya. Dari mana ini? Kalau Anda cinta kepada Nabi SAW, Anda mestinya melawan itu. Menolak bid'ah itu. Karena Nabi larang, gak boleh. Kalau kita tanya, Nabi pernah acara maulid gak? Gak pernah. Mereka sendiri bilang gitu. Saya pernah tanya langsung, gak pernah. Lalu kenapa Anda buat? Kan ini bagus. Rayain hari lahir Nabi. Loh, Nabimu gak pernah buat. Nabi sendiri yang terima wahyu dari langit gak pernah buat. Kok kamu bisa buat itu dari mana ceritanya? Tapi kadang-kadang subhanallah syaitan menghiasi untuk sebagian orang dan dia merasa dirinya benar. Ini gak boleh sebenarnya. Sejarahnya memang begitu. Jadi tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat, dan munculnya justru ya kurang lebih itu muncul di 400 tahun ya setelah Nabi SAW meninggal dunia. Allahu alam, ini atau 500 tahun setelah itu baru muncul acara maulid ini. Dan itu juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Dan Salahuddin Al-Ayyub akhirnya mengubah. Beliau tanya pada masyarakat Mesir, waktu itu dalam buku-buku sejarah disebutkan, kenapa kalian buat maulid ini? Mereka bilang untuk mengenang hari lahirnya Nabi, atau mengenang sejarahnya Nabi. Maka Salahuddin mengubah tradisi itu di Mesir, dan membuat sayembara penulisan sejarah Nabi. Maka akhirnya pada saat itulah mulai bermunculan buku-buku tentang sejarah Nabi SAW. Beliau mengalihkan itu, jadi jangan sampai menjadi acara ibadah, tapi sejarah Nabi bisa dikenang dengan cara menulis buku. Allahu'alam. Bila mana sedang bermain sosial media, bagaimana caranya kita ingkar mungkar terhadap hal-hal buruk di halaman sosial media kita? Apakah hanya dengan doa atau misalnya bisa kita memberikan komentar, ukhti jangan lupa tutup auratnya dan seterusnya? Ya semampunya Anda, gitu kan? Ingkar mungkar harus semampunya, tapi intinya tidak boleh tidak ingkar mungkar ya. Harus kita ingkar mungkar semampunya. Ya, siapa yang lihat kemungkaran pungkiri dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan hatinya. Anda lihat kondisi Anda sendiri, ya, sesuaikan dengan hadis ini. Ustaz, sebenarnya apa tafsir Illiyin dan Sijjin dalam surah Mutaffifin? Apakah itu adalah kitab amalan baik dan buruk atau ada makna lain? Kitab baik dan buruk. Ya, setahu saya cuma kitab baik dan buruk, gitu kan? Jadi buku amalan baik dan amalan buruk. Di saat negara Yahudi menyerang Palestina, biasanya banyak pesan berantai untuk kita agar muslimin memboikot produk-produk yang sinyalir berasal dari negara Yahudi yaitu Israel. Karena hal tersebut menurut sebagian orang sama saja kita menyumbang peluru pada Israel. Sebagai orang mukmin, benarkah sikap tersebut kita ikuti? Bukankah Rasulullah SAW saja pernah membeli barang dan berhutang pada orang Yahudi? Kalau memang kita pastikan Anda punya bukti nyata produk tertentu memang yang menggunakan, karena belum tentu semua Yahudi juga memberikan peluru senjatanya. Orang Yahudi itu terkenal sangat cinta dengan dunia, gitu kan? Luar biasa kalau mereka itu, mereka lebih cinta dunia daripada diri mereka sendiri, lebih cinta dengan hartanya, keluarganya pun bisa dijual kalau orang Yahudi itu. Dia tidak peduli dengan itu, gitu kan? Jadi mereka, Allah SWT sebutkan, berharap kalau mereka dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun, itu sifatnya orang-orang Yahudi dalam Al-Quran disebutkan. Jadi kalau kita pastikan memang produk tertentu, ya, memang dia membantu, Anda pastikan memang membantu Israel dalam peluru itu, ya silahkan. Memang lebih baik diboikot. Dan memang itu salah satu sinyalnya adalah kalau saya sering sampaikan di pengajian agar umat Islam mandiri. Cobalah buat seperti apa yang orang Yahudi buat. Apa sih yang kita lakukan, apa yang mereka lakukan sih? Mereka punya produk dijual di tengah-tengah kita, kita yang beli. Kenapa kita gak buat sendiri produknya, kan bisa. Nah, cuma kita kadang-kadang lebih senang jadi pegawai, mohon maaf ya. Pegawai orang-orang Yahudi istilahnya, ya, tanda kutip maksud saya ini ya, bukan berarti menghina atau menyalahkan, bukan. Tapi kita lebih senang untuk mengurus pekerjaan mereka daripada kita yang memiliki sebuah pekerjaan. Coba dobrak itu, coba berinovasi, coba siapa tahu bisa kumpul sama teman-teman, berbuat makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya gitu kan. Seperti misalnya orang-orang Yahudi buat pakaian, merek, bermerek, Anda kan juga bisa buat sebenarnya. Jadi kan bisa buat, kenapa enggak? Makanan mereka buat terkenal, kita juga bisa buat. Sebenarnya bisa dibuat, cuma umat Islam memang tidak melakukan itu ya. Makanya ini mungkin sinyal yang mesti kita ambil. Misalkan diantara 4 madhab mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam satu perkara, bolehkah kita memilihnya yang mana saja yang menurut kita lebih ringan? Kita lihat dalilnya. Jangan spontan, oh karena saya Syafi'i di Indonesia, udah yang penting Syafi'i saya ambil saja. Walaupun misalnya ada pendapat Imam Ahmad lebih kuat dalilnya. Atau karena dia di Saudi, pendapat Imam Ahmad yang dominan, kemudian dikatakan Imam Syafi'i lebih benar, lalu Imam Syafi'i ditolak. Enggak, bukan begitu. Kita diberikan akal sehat, yang kita pegangnya adalah dalil. Ya kan gitu, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka hidup di zaman itu, tidak ada media yang kayak kita sekarang bisa menggabungkan pendapat mereka kan. Jadi berpisah-pisah. Sampai Imam Malik waktu ketemu dengan Imam Abu Hanifah di Mekah, muridnya Imam Malik bilang, "Wahai Imam Malik, di sana di tiang sebelah sana itu ada Abu Hanifah." Jadi selama ini terkenal Imam Malik sama Abu Hanifah ini belum pernah ketemu dan selalu umumnya bentrok. Tahu kenapa bentrok? Abu Hanifah hidup di Irak, gitu kan? Ini Abu Hanifah ini meninggal tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan hari lahirnya, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i gak pernah ketemu sama Abu Hanifah, tapi dia adalah Imam Madhab, gitu kan. Maka selalu di tempatnya di Irak waktu itu di Kufa, tempatnya Imam Abu Hanifah ini terkenal banyak hadis-hadis bohong. Maka beliau akhirnya menolak hadis Ahad. Ahad ini hadis satu jalur. Fulan, fulan, fulan, fulan, sahabat Nabi, Nabi itu Ahad, satu jalur. Gak ada sahabat lain, gak ada jalur lain gitu. Nah beliau nolak tuh hadis Ahad karena beliau takut jangan sampai pada zaman itu ada hadis-hadis bohong. Beliau cuma terima hadis yang mutawatir. Mutawatir ini lawannya Ahad ya, jalurnya banyak. Jalur A, B, C, sahabat. Jalur A, B, D, E, F, sahabat. Terus gitu, jalurnya banyak. Jadi hadisnya sahih. Semua mutawatir itu umumnya hadisnya sahih. Jadi kan umumnya hadisnya disahihkan. Karena banyak jalurnya, satu sama lain saling menguatkan. Ama Imam Malik terbalik. Hadis Ahad diterima semua oleh Imam Malik. Yang penting jalurnya benar. Kenapa? Karena Imam Malik tinggal di kota Madinah. Bahkan Imam Malik disebutkan dalam bagian daripada penjelasan ilmu usul fikihnya Imam Malik, beliau mengatakan qaul wa af'al, ya kan? Ahli Madinah hujjah. Beliau mengatakan kalau tidak ditemukan dalil dalam satu perbuatan atau perkataan atau sebuah benda seperti takaran misalnya, maka beliau mengatakan perkataan dan pernyataan serta bendahnya penduduk Madinah itu hujjah. Maka beliau pernah waktu ditanya tentang takaran, Imam Abu Hanifah punya takaran untuk mengukur zakat fitrah, gitu kan? Itu ngikutin orang Kufah, orang Irak. Takarannya berbeda dengan masyarakat Madinah. Imam Malik bilang enggak. Ini takarannya masyarakat Madinah dari zaman Nabi mereka pakai nih. Nah gitu. Jadi ini perselisihan lah gitu kan. Tapi masing-masing punya dalil. Akhirnya waktu muridnya Imam Malik bilang di sana tiang sana ada Imam Abu Hanifah tuh. Imam Malik datangin, dialoglah berdua. Gitu kan? Terjadi dialog di antara kedua. Begitu selesai berdialog, murid-muridnya Imam Malik penasaran nih mau dengar. Wah, Imam, bagaimana tadi? Kata Imam Malik rahimahullah, beliau memuji Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, "Allah telah memudahkan saya bertemu dengan seseorang yang kalau dia mau buat tiang masjid ini berbicara bisa berbicara." Artinya saking luar biasa ilmunya gitu. Dia tidak sembarangan gitu orang itu. Jadi akhirnya Imam Malik pun memuji Imam Hanifah. Jadi karena di sini alasannya dalil, argumennya apa? Benar atau enggak? Kan begitu. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini lahir tahun 150, Imam Malik meninggal 179. Jadi Imam Syafi'i sempat belajar, ya, mengambil dari kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i ini sampai menjadi seorang alim besar. Dan salah satu muridnya namanya Ahmad bin Hanbal, imam mazhab yang lain. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal lebih fokus ke masalah ilmu hadis, Imam Syafi'i lebih fokus ke masalah hukum fikih. Maka apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Wahai Ahmad, kalau seandainya ada sesuatu yang sampai kepadamu dari Nabi SAW, hadis, gitu kan, yang bertolak belakang dengan pendapatku, sampaikanlah kepada kami. Maka kami akan meluruskannya. Jadi Imam Syafi'i pun tidak fanatisme. Kalau ada yang benar, mana lebih benar, diambil. Dan beliau mengatakan, semua yang sesuai dengan hadis Nabi, maka dia mazhabku. Artinya tolak semua pendapat yang salah. Dan hampir semua imam empat begitu mengatakan. Jadi kita lihat dalilnya. Mana kira-kira dalil yang lebih kuat, lalu kita cenderung kepada dalil, gitu kan. Terkadang saya pernah melihat, ini kayaknya kertasnya hampir sama, satu orang yang bertanya nih. Terkadang saya pernah melihat dalam sebuah hadis terdapat dua status, misalnya sahih oleh Al-Hakim dan dinilai hasan oleh Syekh Albani. Lalu sebagai orang awam yang belum mengerti cara penilaian ilmu hadis, bagaimana hukum satu hadis tersebut? Gini aja, kalau sahih dan hasan terima. Kalau dhaif itu yang masih diperselisihkan. Jadi kalau ulama masih mengatakan, sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan hasan, itu berarti masih boleh. Karena derajat yang diterima adalah sahih dan hasan. Yang diperselisihkan adalah dhaif, yang ditolak adalah maudhu, bohong, selesai. Itu konsep dasarnya. Teman saya pernah bekerja di satu perusahaan otomotif di bidang produksi motor. Dalam perusahaan tersebut, karyawannya diwajibkan untuk memiliki motor merek perusahaan tersebut agar dibolehkan parkir di lokasi tempatnya bekerja. Sedangkan tidak adanya jemputan, bagaimana bila orang tersebut mengambil kredit motor yang terdapat unsur riba di dalamnya? Dibolehkankah hal tersebut bila terdesak seperti kasus di atas? Enggak ada kata-kata terdesak dalam riba. Dalam masalah haram enggak ada kata-kata terdesak. Masalah orang bilang terdesak harus kredit, kalau enggak bisa punya rumah, sama dengan orang bilang terdesak saya tinggal serumah dengan pezina, jadi terpaksa, gitu. Enggak boleh. Enggak masalah. Saya pernah nasihatin ada satu ibu tuh di Kelapa Gading, waktu itu dia tanya, "Ustaz, saya kalau tidak kredit rumah sekarang, ya kan, saya mungkin nanti tahun-tahun depan akan mahal harga rumah." Saya bilang begini, "Maaf ya, Bu. Saya jelaskan dulu. Saya tanya dulu dan ibu tanya dengan hati nurani, jawab dengan hati nurani. Kalau ibu belum beli rumah sekarang dan ibu kontrak, kenapa? Kenapa kalau kontrak? Coba renungi kalimat ini ke dalam hati ya, jangan cuma tiba-tiba emosional, tidak. Kalau saya masih ngontrak, nanti kalau kita perasaan atau kita cuma lisan, kita akan mengatakan, wah itu kan apa namanya, masa ngontrak sih, gitu kan? Kenapa emang kalau ngontrak? Umum orang ngontrak 10 tahun, apa? Sampai Allah berikan rezeki baru beli rumah. Toh kalau kita meninggal gak dibawa tuh rumah yang sudah dibayar cash, ditinggalin jadi warisan. Kenapa harus fokus ke masalah itu? Seperti tidak bisa kecuali memang harus haram. Enggak kok. Ingat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ini hadis disahihkan oleh para ulama, masalah rezeki, saudaraku, renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu lari dari rezekinya, maka rezekinya akan mengejar dia seperti kalau dia lari dari kematian dan mati mengejarnya. Enggak ada orang rezekinya tidak sampai ke dia, enggak ada. Hadis yang lain, ini harus asas agama kita, keyakinan. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali dia akan mendapatkan semua rezekinya. Sudah maktub itu. Ibnu Qayyim mengatakan, ingat statement yang mulia beliau pernah katakan dan sering saya ulangi, aku selalu senang dan bahagia karena dua hal, aku selalu senang dan bahagia karena aku tahu umurku sudah ditentukan oleh Tuhanku, tidak akan bertambah sehari, tidak berkurang sehari. Dan aku selalu senang karena aku tahu Tuhanku sudah menentukan rezekiku dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Itu konsep dasar agama kita. Memang sudah begitu. Rezeki Anda insya Allah akan datang kepada Anda biidnillah. Jadi jangan paksakan pada hal yang haram, gitu kan? Enggak usah gitu. Saya sudah kasih ide kan kemarin masalah kredit ini. Teman-teman bisa terapin ya. Di beberapa pengajian sudah diterapkan itu. Jadi kalau Anda misalnya butuh motor, ini contoh saja. Saya kemarin terapin di beberapa pengajian dan alhamdulillah berhasil. Jadi misalnya harga motor 15 juta, misal. Harga motor yang sedang atau yang bagus 15 juta misalnya. Kumpul misalnya 10 orang, kemampuan 1 bulan dari gajinya misalnya dari 2 juta setengah, 1 juta setengah bisa dialokasikan. Baik, lakukanlah itu. 1 juta setengah seperti diarisankan motor itu ya. Setiap bulan membayar 1 juta setengah dari 10 orang ini, jadi terkumpul 15 juta. Setiap bulan keluar satu motor baru. Dia cuma sama temannya saja. Dalam 15 bulan, gitu kan? Mohon maaf, 10 bulan ya. Dalam 10 bulan semua sudah punya motor cash. Sederhana, enggak ada riba. Lebih sederhana, motor yang 10 jutaan aja deh. 1 juta satu orang, 1 bulan 10 orang. 10 bulan sudah semua punya motor atas namanya masing-masing. Cari ikhwa-ikhwa yang amanah, lakukan, gitu kan? Atas nama mereka silahkan. Itu lebih baik, lebih mudah, kenapa enggak dilakukan? Itu kan bisa. Masuk dalam semua hal ya, termasuk KPR rumah. Ada tanah nih, ikhwa mau cari rumah. Memang masing-masing punya kemampuan dana, misalnya uang sudah siap beli rumah 500 juta misalnya, 200 juta. Baik, cari lokasi tanah di mana, ajak beberapa teman-teman keroyokin tanah itu beli. Kemudian bangunin pelan-pelan, sama-sama tinggal di sana 5 rumah, 6 rumah, bisa kan sebenarnya? Tidak, itu bisa tidak KPR, semestinya bisa begitu. Kalau mau ya, itu bisa dilakukan. Bagaimana hukumnya uang muka atau DP dalam transaksi jual beli? Kemudian dibatalkan oleh pembeli. Apakah kita kembalikan atau boleh kita ambil dengan alasan yang membatalkan adalah si pembeli mengikhlaskan? Apa boleh kita ambil darinya? Jadi tidak boleh ada hangusnya uang muka, nggak boleh. Tidak boleh ada istilah hangus uang muka dalam Islam, tidak boleh. Jadi kita kalau kasih uang muka tanda jadi ya, nanti kalau saya batal ya sudah dikembalikan uang itu, tidak boleh hangus. Boleh dikasih tanda jadi tapi nggak boleh hangus dalam Islam, karena ini masuk dalam larangan umumnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari melarang gharar. Gharar itu merugikan salah satu dari dua pihak. Ya, kecuali kalau tadi kasusnya misalnya ada orang kasih DP nih, dia mau beli mobil sama kita, terus kemudian dia bilang saya batal nggak jadi deh, tapi nggak apa-apa uang itu saya kasih aja. Ya sudah, dia kasih. Tidak ada hubungannya dengan syarat yang kita kasih sehingga menjadi gharar. Apakah dibolehkan rumah di pintu gerbang dikasih kelenengan sapi? Karena ada larangan memasang lonceng di rumah. Apa sama pengertiannya? Tujuan memasang kelenengan sapi agar kalau ada yang buka pintu akan tahu. Pasang bel saja. Kenapa harus ada kelenengan sapi nih? Dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak, apakah hak dan kewajiban masing-masing pihak harus seimbang? Ataukah diperbolehkan apabila berat sebelah selama hal tersebut disepakati? Selama disepakati boleh. Ya, misal gini, kita transaksi jual beli ya, nanti saya kasih kamu 40%, saya 60% karena saya punya usaha. Itu boleh saja, enggak ada masalah. Yang penting disepakati. Kata Allah SWT, kaidahnya adalah antaradim minkum. Ridho diantara dua pihak. Jadi enggak ada masalah. Anda investasi, saya kasih 20%, silahkan, gak ada masalah. Itu boleh-boleh saja, gak ada masalah. Apakah tawassul, apa tawassul, tabarruk, ziarah kubur dan keramat wali termasuk ajaran Islam? Tawassul itu menjadikan sesuatu benda atau ibadah ya antara dia dengan Allah. Kalau itu benda, maka dibolehkan selama memang itu juga dibolehkan dalam ajaran Nabi SAW. Seperti misalnya menjadikan Ka'bah untuk tawaf, itu kan tawassul namanya itu ya. Jadi kita beribadah di situ tawaf karena ada perintah di benda itu, di Ka'bah itu. Padahal itu kan Ka'bah batu, tapi karena ada perintah kita bertawassul dengan Ka'bah ke Allah Subhanahu Wa Taala, itu dibolehkan karena ada perintah. Tapi selain Ka'bah nggak boleh, rumah kita misalnya kita nggak boleh tawafin, gitu kan? Lah iya ini betul, karena tawaf itu kan ibadah. Jadi nggak boleh, harusnya di tempat yang sudah ditentukan itu kalau benda. Kalau bacaan atau zikir itu dibolehkan, seperti misalnya amal soleh umumnya ya, orang berdoa, berzikir itu boleh saja. Yang tidak boleh bertawassul pada benda-benda mati yang tidak ada dianjurkan, seperti kekuburan, pohon dan seterusnya, kertas-kertas, tulisan. Tidak pernah Nabi SAW bertawassul dengan amal-amal seperti ini. Apalagi kalau tawassulnya syirkiat, seperti minta-minta di kuburan, ya, minta-minta di pohon, ini semua tidak dibolehkan. Kalau tabarruk itu mengambil berkah. Ya, tabarruk ini sebagian ulama membahas secara panjang lebar sebenarnya ya, masalah tabarruk. Kalau tabarruk ini juga ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tabarruk yang dibolehkan itu seperti orang mengambil berkah dari ayat Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an berharap ada berkahnya buat dia, gitu kan? Bakti dengan orang tua berharap supaya ada berkah dari baktinya. Itu boleh saja. Bersedekah berharap supaya berkah hartanya. Itu boleh saja. Tabarruk seperti itu. Tapi kalau tabarruk yang tidak boleh ini seperti orang pegang badannya orang soleh supaya berkah tangan saya. Itu enggak boleh. Minum bekas airnya supaya dianggap itu berkah. Itu enggak boleh. Enggak ada yang tabarruk seperti ini. Kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini lain. Kalau untuk Nabi Muhammad beda. Karena para sahabat memang melakukan, mereka memperebutkan bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diketahui, sahabat tidak pernah lakukan ke sahabat yang lain, tidak pernah. Belum pernah ada riwayat masalah itu. Jadi memang ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda hidup di zaman itu silahkan. Tapi kalau sekarang enggak boleh, gitu kan? Tidak boleh kita melakukannya. Ziarah kubur umumnya boleh dalam Islam. Kalau tawassul tadi saya sudah jelaskan mana boleh mana enggak boleh, tabarruk juga begitu, ziarah kubur boleh dianjurkan. Tapi cukup ziarah kubur seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ingat, semua ibadah yang kita ingin kerjakan saudaraku, jangan pernah kerjakan kecuali sudah tanya bagaimana kiai dan guru saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Itu patokannya. Kalau ziarah kubur tanya Nabi ziarah kubur bagaimana? Ikutin seperti itu, jangan tambah, jangan kurangin, gitu kan? Nabi enggak pernah siram kuburan, enggak pernah bawa kembang, tidak pernah membangun bangunan di atas kuburan. Bahkan Nabi mengatakan kepada Ali radhiyallahu dalam hadis sahih, "Wahai Ali, saya wasiatkan jangan kau tinggalkan satupun patung di jazirah Arab dan tidak kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah." Anjurannya, Nabi SAW juga melarang membangun bangunan. Beliau mengatakan jangan jadikan ya masjid kalian seperti kuburan. Maksudnya dibangun atau kuburan kalian menjadi masjid. Ya, ada hadisnya mengatakan jangan kalian jadikan kuburan kalian masjid, tempat ibadah dibangun-bangunin, enggak boleh. Memang dilarang, kita datang, doain, berikan salam, pergi, selesai. Itu anjurannya, itu ziarah kubur yang dibolehkan. Tapi kalau ziarah kubur yang lain-lain, mengambil tanahnya, bangun bangunan, menginapkan air dianggap berhingga 3 hari baru diambil dan seterusnya, ini semua tidak dibolehkan, kan gitu. Keramat wali sudah saya bahasakan, ya karamatil aulia ada, ya ada. Tapi ini ada batasan-batasannya, gitu kan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan kalau ada orang yang terbang di atas air, ya, jalan di atas air atau terbang di atas udara, gitu kan? Maka jangan kamu percaya itu, ya, selama dia yang mengakui dia bilang ini saya, gitu kan? Dan selama kau belum melihat cara sholatnya, kalau cara sholatnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang sujud dengan 7 anggota tubuh, dahi sama hidung, 2 telapak tangan, sholatnya seperti Nabi, 2 lutut dan 2 telapak kaki, maka mungkin bisa dibenarkan. Tapi ada karamatil aulia itu, ada, bukan tidak ada. Di zaman sahabat seperti Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mendengar tasbihnya makanan, gitu kan? Umar bin Khattab pernah teriak waktu dia kirim pasukan ke Persia, dia mengatakan, "Wahai pasukanku, naiklah di atas gunung." Kata pasukannya hanya menang peperangan. Waktu mereka pulang, mereka mengatakan, "Wahai Amir Mukminin, kami dengar suara Anda ada di medan perang menyuruh kami naik di atas gunung dan kami hampir musnah pada saat itu." Umar enggak tahu kenapa beliau lakukan, tiba-tiba terlintas ingin mengucapkan kalimat itu dan terdengar di medan perang. Itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Dan beberapa tabi'in juga begitu, ya. Mereka juga ada yang seperti, mohon maaf, sahabat Abdullah bin Ummul Maktum, muadzin Nabi SAW yang buta pada saat dia jalan pulang dari masjid ke rumahnya, itu sahabat-sahabat lain melihat dia, tidak lihat dia buta, dari dahinya keluar cahaya yang terang menerangi jalan menuju ke rumahnya. Itu ada terjadi, ada karamatnya di kalangan para sahabat. Bisa juga terjadi kepada orang-orang saleh, tapi ini ulama memberikan kaidah-kaidah dhabitnya, dia sendiri tidak tahu apa itu dan kapan terjadi, gitu kan? Kemudian memang dia tidak membangga-banggakan dan memang dia adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahihkah hadis yang menggunakan sisa bangkai untuk mengecat perahu menggunakan Sahihkah hadis yang menggunakan sisa bangkai untuk mengecat perahu? menggunakan bangkai itu dilarang. Allahu a'lam, saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah tahu ada bangkai yang boleh dipakai dalam Islam. Apakah diambil minyaknya atau tidak? Setahu saya itu tidak dibolehkan, ya. Kalau bangkai hewan darat dan hewan udara. Tapi kalau hewan air umumnya boleh semua, karena bangkainya halal. Kata Nabi SAW tentang air, sungai dan lautan, halal bangkainya dan suci airnya. Berarti boleh saja. Kalau dia ambil minyak ikan misalnya dipakai bersihkan atau dipakai untuk ngecat, dijadikan bahan cat, bisa saja. Pokoknya hewan air ya. Kalau hewan darat dan hewan udara jelas tidak boleh bangkainya. Bagaimana dengan bahan bakar kita bensin yang berasal dari bangkai atau fosil hewan? Allahu'alam. Saya tidak tahu kalau memang itu dari hewan-hewan yang dihalalkan, ya, sapi misalnya, yang umumnya dihalalkan itu boleh-boleh saja. Bagaimana hukumnya mentransaksikan kucing? Ini ulama mengatakan boleh saja ya, karena adanya Abu Hurairah tadi, ya apa namanya, Abu Hurairah memeliharanya gitu kan. Ini pendapat ya, tapi ini marjuh, pendapat yang dinomorduakan. Pendapat yang utama adalah tidak boleh. Pendapat yang utama tidak boleh, karena tetap kucing dianggap bertaring. Jadi apa yang diharam, haram untuk dimakan dagingnya, haram juga nilainya. Sebagaimana dijelaskan dalam atsar yang sahih, apapun yang dilarang diharamkan dagingnya, maka haram juga transaksinya. Jadi gak boleh ditransaksikan. Kalau kucing itu betul kebetulan lewat kita tangkap, itu lain. Atau mungkin lewat dalam rumah kita dipelihara tanpa dibeli, itu gak ada masalah. Jadi gak usah repot-repot beli kucing anggora, beli kucing ini, gak usah. Gak usah repot-repot, sumbangin aja uangnya deh. Ada buang air kecil dan besar yang tidak boleh menghadap kiblat. Apa boleh agak miring karena banyak masjid yang toiletnya menghadap kiblat? Ya, Anda berusaha maksimal aja kan. Berusaha maksimal. Kalau memang toiletnya, dan lebih baik lagi Anda berikan masukan ke masjid, apalagi masjid ya. Memang hadisnya sahih. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat ahli sunan tidak boleh buang air besar, buang air kecil. Termasuk juga tidak boleh berhubungan biologis menghadap dan membelakangi kiblat. Itu adabnya memang, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memelihara ikan hias apa hukumnya, seperti ikan koi? Apa ini? Apalah namanya, gitu kan? Intinya memelihara, saya sudah bilang tadi, lebih baik enggak usah. Tapi kalau ikan, hewan lautan itu semuanya kan halal ya, halal. Jadi kalau umumnya mubah saja, mubah. Karena tidak ada masalah. Yang tadi saya bilang dilarang pelihara itu hewan yang tidak boleh dimakan. Kan kaidahnya itu ya. Hewan yang boleh dimakan mubah-mubah saja, enggak ada masalah. Bila ada teman kita yang sedang bermaksiat, minum minuman keras padahal dia muslim, lalu mengolok-ngolok kita, apa ini? Dan dia bangga mungkin ya dengan perbuatannya. Bolehkah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka dilaknat Allah, atau bolehkah dipukul? Gitu kan? Kalau kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Taala karena dia mengolok orang, dalam kata kita diolok ya, terzalimi, boleh kita mendoakan, tidak ada masalah. Supaya Allah menghukumnya boleh saja. Tapi kan saya pernah bilang begini, dahulukanlah sifat penyayang daripada sifat marah. Karena sifatnya Allah Subhanahu wa Taala dalam hadis dikatakan apa? Allah berfirman, "Inna rahmati qad ghalabat ghadabi." Kasih sayangku, kata Allah, mengalahkan murkahku. Kata para ulama, orang yang mau menjadi hamba-hamba Allah, maka dia sebaiknya mengambil sifatnya Allah ini. Misal gini, ada orang berbuat zalim. Anda doakan, "Ya Allah, hancurin dia." Bolehkah dalam Islam? Boleh. Hak Anda, Anda terzalimi. Dia tidak bayar utang, dia pukulin kita, dia ghibah. Bolehkah? Boleh. Tapi ingat, Allah ijabah nih, dia mati. Habis, selesai. Anda dapat apa? Tidak ada apa-apa. Dia mati misalnya, uratnya Allah tahan, ditabrak mobil, mati. Anda tidak dapat utang Anda, tidak bayar utangnya, dia juga mati. Habis ceritanya. Terbedakan dengan kita bilang, "Ya Allah, berikan dia hidayah. Ya Allah, buka hatinya supaya dia mau bayar utangnya. Ya Allah, mudah-mudahan dia sadar, berikan dia ilmu syar'i, berikan hidayah dalam hatinya." Lalu tiba-tiba betul Allah kasih hidayah. Tiba-tiba dia datang, 3 tahun kemudian sudah berjenggot, Masya Allah. Kan? Kemudian datang, dahinya sudah hitam. "Ini akhi, utang saya baru tahu hukumnya enggak boleh." Selama kita sudah doakan dia, dan sampai dia mati kita panen pahalanya, hak kita dapat. Yang mana Anda pilih? Makanya doakan kebaikan, kasih sayang dahulukan daripada penghancuran. Karena penghancuran itu bisa seketika datang pada saat itu karena kita terzalimi. Tapi lebih baik kita doain kebaikan gitu kan, karena kita dapat hidayahnya dan dapat penyebabnya. Masya Allah, ini saya baca yang kecil-kecil dulu ya. Ini berapa lama nulisnya ini? Apakah ajaran Syiah dibiarkan di negara Saudi sehingga pada tanggal 10 Muharram juga mereka mengadakan acara peringatan Hari Asyura? Lalu terjadi insiden penembakan. Setahu saya masalah dibiarkan, ya mereka warga negara Saudi ada yang Syiah, tapi mereka disempitkan oleh orang-orang Saudi, didakwahin istilahnya ya, oleh kerajaan Saudi. Tapi mereka tetap masih ada, gitu kan, mereka masih ada. Kalau masalah kasus mereka merayakan acara, saya rasa tidak mungkin gitu. Karena di Saudi itu ditegasi betul, semua pelanggaran bid'ah, perbuatan-perbuatan syirik gak mungkin ada. Itu sudah peraturan kerajaan, diberantas semua memang, gak boleh. Sampai dibentuk sebuah kelompok namanya, sebuah instansi ya, resmi pemerintah namanya Hayi Amir Ma'ruf Nahi Mungkar. Itu memang tugasnya meluruskan yang salah, nangkap-nangkap penyihir, luruskan orang-orang yang berbuat ritual-ritual yang salah tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Orang-orang kalau kita lagi umroh tuh di kuburan Baqi, mereka berdiri ingatin orang ziarah kubur harus begini, supaya tidak sembarangan orang mengambil-ambil tanah misalnya. Ziarah kuburan Nabi diingatin, ini cuma berikan salam kepada Nabi, jangan berdua menghadap kuburan, disuruh hadap kiblat. Itu kan lalu disuruh jalan, itu semua memang termasuk ya instansi resmi. Jadi diluruskan gitu. Apakah benar mayoritas negara Arab membiarkan penindasan negara Palestina oleh Israel dan juga membiarkan gerakan ISIS merusak nama dan nilai khilafah? Padahal negara-negara Arab itu memiliki kekuatan militer yang kuat, terutama Arab Saudi. Setahu saya tidak. Jadi sekarang itu teman-teman kita di Palestina pun tahu itu, ya, bahwasanya sumbangan yang paling besar masuk ke mereka dari Saudi. Sekarang ini ya LSM-LSM terbesar dunia yang paling banyak membantu sunnah itu LSM Saudi. Di Indonesia ini saya tahu ada bukan ribuan ya, mungkin sudah hitungan jutaan, ratusan ribu kali masjid dibangun oleh Saudi. Banyak sekali. Belum dari Rabita Alam Islami, belum dari Ihya Turats, belum dari banyak ya LSM-LSM itu yang memang mereka masuk di sini, mereka membangun masjid tuh banyak sekali di seluruh pelosok Indonesia. Belum rumah anak yatim, belum mereka membangun pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, dan itu terjadi hampir seluruh negara Islam termasuk Palestina. Itu banyak sekali dibantu oleh Saudi, banyak sekali dibantu, diperbaiki orang-orang yang hijrah diterima, kemudian mereka dikirimin, dibangunin pendidikan, dan banyak sekali sebenarnya. Jadi itu tidak benar sebenarnya. Kalau masalah bagaimana, kenapa sampai sekarang belum dimenangkan, belum ada kerajaan yang datang kemudian melawan Israel, itu Allahu a'lam. Sampai derajat itu saya tidak tahu kenapa sebabnya, tapi yang jelas kita bisa mengambil hikmah-hikmah syar'i. Kalau masalah membiarkan ISIS sudah dikeluarkan fatwa oleh semua ulama kok. Hampir semua ulama sudah mengeluarkan fatwa, saya yakin Anda bisa baca di internet kan, tentang gerakan ini dari mana sebenarnya dan apa fatwa ulama secara umum tentang mereka. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai gerakan revolusi negara Arab tempo dulu yang memberontak terhadap khilafah Utsmaniyah, yang gerakan itu disponsori oleh Inggris dan sekutunya, sehingga sekarang negara-negara Arab itu seperti tunduk pada Inggris, Amerika dan sekutunya. Kalau pada saat Utsmaniyah di akhir-akhirnya, seperti berdirinya kerajaan Saudi, Utsmaniyah di akhir-akhir zamannya pada tahun mendekati 1900-an ya, abad ke-19 Masehi itu, kan itu Utsmaniyah berubah jadi republika tahun 1924. Kurang lebih tahun 1900-an itu memang sudah banyak terjadi penyimpangan, sampai-sampai kuburan-kuburan para sahabat di Madinah itu sudah dibanguni bangunan, ditaruh lampu, orang-orang sudah banyak minta tolong dengan kuburan para sahabat, gitu kan. Kemudian banyak sekali di Saudi itu sudah menyebar kuburan dibangun-bangun, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah mana-mana gitu. Nah, ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia meluruskan itu, yang biasa orang-orang Syiah mengatakan Wahabi, gitu kan. Dia coba luruskan itu, nasihatin orang kembalikan kepada tauhid. Enggak boleh gini, ini syirik, enggak boleh terus. Lalu karena pada saat itu sudah terlalu merata gitu kan, dan didukung oleh khilafah Utsmani yang ada pada saat itu, gitu kan. Maka berdirilah Muhammad bin Wahhab ini berteman dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Saud, yang sekarang kerajaan Saudi dinamakan Saud. Saudi itu dari Saud, Muhammad bin Saud ini. Jadi dua Muhammad, dan bendera Saudi itu dua pedang, ini adalah dua Muhammad itu. Yang satu alim, yang satu kepala suku. Nah, kepala suku ini menggunakan kekuatan militer yang dia milikin itu untuk meluruskan, memerangi orang-orang yang tidak mau meninggalkan perbuatan syirik tadi. Sudah sampai pada tingkat mereka menyembah-nyembah kuburan. Sampai akhirnya berhasil pada saat itu memukul rata semuanya, kuburan diratakan, kuburan sahabat dikembalikan seperti zaman Nabi, kemudian tidak lagi kesyirikan. Nah, sempat Utsmaniyah pada saat itu sebagian posko-posko militernya membela orang-orang yang buat syirik. Terjadilah pecah pada saat itu perang, gitu kan. Jadi di sini jangan dianggap didukung oleh Inggris. Saya pelajari sendiri sejarahnya. Kalau di Saudi enggak ada itu. Karena kebetulan syirik sudah merajalela tadi, kemudian diluruskan dan dibela kemusyrikan tadi oleh orang-orang tentara Utsmani, maka terjadilah ribut antara beberapa suku yang ada di Saudi dengan tentara Utsmani. Pada saat runtuh kerajaan Utsmaniyah ini, berdirilah kerajaan Saudi itu, gitu kan? Seperti itu gambarannya, Allahu a'lam. Bagaimana jika seorang dihukum karena suatu permainan haram seperti berjudi misalnya? Bolehkah kita membantunya supaya hukumannya diringankan? Ya, hukuman sebenarnya mengambil alih itu pemerintah, ya, wali pemerintah, tidak boleh individual. Kalau secara individu memang secara instansi pemerintah dihukum, lalu kita cuma minta untuk diringankan, boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Itu boleh, halal saja. Bagaimana hukumnya menandai hewan ternak dengan menindi telinganya atau mewarnai bulu dan anggota tubuhnya? Menindi berarti memberikan rasa sakit, enggak boleh. Tapi kalau mewarnai boleh saja. Ini tidak ada masalah, mewarnai selama itu tidak menyakiti. Seperti dicontohkan di daerah saya, bahwasanya tujuan memelihara anjing itu bertujuan untuk berburu babi pada hari-hari libur ke hutan sebagai olahraga dan sambil membawa anjing ke hutan. Apa hukumnya memelihara anjing tersebut? Enggak boleh, karena jelas dia pakai berburu untuk yang haram. Yang tadi kita jelaskan dibolehkan kalau berburunya hal-hal yang dibolehkan yang halal. Apa hukumnya istimna, sengaja mengeluarkan mani dengan tangan? Sama kah hukumnya dengan berzina? Beda, onani itu hukumnya haram, termasuk haram, dan ini disepakati oleh para ulama, tidak dibolehkan mengeluarkan aid mani secara sengaja itu tanpa campur tangan pasangan halal. Dan ulama mengatakan ini berada di bawah zina, dia termasuk perbuatan dosa, dan ini penyakit, ya, ini penyakit. Orang yang terbiasa melakukan onani itu, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya berhubungan biologis pada saat menikah, kecuali kata para ulama memang yang lakukan adalah pasangannya, karena dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dibolehkan. Jadi boleh istri melakukan pada suaminya, boleh melakukan oral seks, itu semua dibolehkan dalam Islam. Yang tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur, hanya itu yang tidak boleh, yang lain masih dibolehkan selama tidak ada ikrah. Ikrah itu paksaan, gitu kan? Jadi tidak boleh, onani hukumnya haram. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mewarnai uban dengan warna selain hitam. Bagaimana dengan mewarnai rambut yang belum beruban atau masih hitam? Semuanya dengan warna selain hitam, boleh saja. Ulama sepakat mengatakan boleh mewarnai selain warna hitam. Masih lama? Bolehkah akikah menggunakan kambing betina? Boleh, tidak masalah. Yang penting tidak cacat. Jadi boleh kambing betina. Apa sebab musababnya suami bercerai dengan istrinya? Allahu alam. Ya, Allahu alam. Apa sebabnya gitu? Anda sendiri bisa jawab, gitu kan? Kalau dikatakan apa gambaran syar'i yang membolehkan atau apa alasan syar'i yang membolehkan suami menceraikan istrinya? Nah, itu boleh saya jawab tuh, gitu kan? Tapi kalau sebab-musababnya ya tergantung individual. Ada orang mungkin karena dia bosan, ada orang karena ini, ada orang karena itu, godaan setan, tidak faham agama, banyak. Bolehkah kita mendoakan selain hidayah untuk non-muslim? Seperti membalas salam mendoakan kesehatan. Membalas salam boleh, tapi dengan wa'alaikum saja. Sudah saya jelaskan hukumnya, ya. Nasrani mengatakan assalamualaikum, kita bilang wa'alaikum. Itu saja, dan untuk kalian. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Tapi kalau mendoakan kesehatan, Allahu a'lam, saya tidak tahu yang boleh mendoakan hidayah. Untuk apa Anda doakan kesehatan? Hidayah lebih baik, hidayah lebih dibutuhkan, gitu kan? Semoga Allah berikan hidayah. Sudah Ustaz sekali, 10 kali doain, 100 kali doain, mungkin satu yang nyantol bisa dapat hidayah dia. Apa dalam Idul Kurban berserikat 7 orang untuk satu sapi ada dalilnya? Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, dibolehkan. Ya, dibolehkan untuk sapi dan unta berserikat sampai 7 orang. Dan ini disepakati oleh jumhur ulama. Apa hukumnya memelihara hewan yang dilarang untuk dimakan dengan tujuan konservasi karena binatang tersebut terancam punah? Contoh harimau, burung elang, itu lain. Kalau memang diambil tujuannya untuk supaya tidak punah, dirawat, gitu kan? Dan itu bukan secara individual dan bukan juga diternak. Ini apa ini? Jadi insya Allah gak ada masalah. Apakah sunnah membaca ta'awudz dan basmalah setelah takbiratul ihram? Iya, sunnah. Hadis Bukhari, Nabi SAW menganjurkan di rakaat pertama saja, ya, membaca auzubillahi samin alim minasyaitonir rajim, hadis sahih, dan membaca bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah. Syekh Jibrin mewajibkan membaca bismillah, tetapi bismillahnya tidak jahar, tidak kerasin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali suara bismillahnya terdengar kecil dan al-fatihahnya baru besar di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat bismillah dikerasin tidak ada masalah. Bolehkah sholat di belakang imam yang banyak melakukan bid'ah, contohnya niat dilafadzkan dan doa kunut? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Jadi dalam hadis kan dikatakan, kalau kalian sholat dan imam mengimami kalian, kalau imamnya benar dia panen pahala kalian, kalau dia salah dia dapat hukuman dan kalian tetap dapat pahalanya. Jadi ulama mengambil hukum dari hadis ini ya, bahwasanya seseorang boleh sholat di belakang orang yang melakukan bid'ah, yang kecuali bid'ahnya mukaffirah ya. Karena kalau masalah kunut, masalah lafadz itu kan bid'ah yang bukan mukaffirah, bukan sampai mengkafirkan, itu perbuatan bid'ah yang berdosa umumnya gitu kan. Tapi kalau mukaffirah itu kayak penyembah kuburan, ya kan, memakai-makai jimat, dukun, berkedok kiai kemudian jadi imam. Nah ini semua gak boleh, jelas mukaffirah ya, sudah sampai pada tingkat mengkufurkan dia. Saya pernah membeli kucing untuk orang, apakah jual beli itu haram? Ya sudah saya jelaskan, tidak boleh, hukumnya haram. Dan anda bertobat kepada Allah. Saat ini banyak orang yang membuat quote di sosial media, dan tidak sedikit yang menukil dari Al-Quran dan hadis, seakan-akan kalimat tersebut milik dia. Apa pendapat antum? Saya tidak tahu maksudnya apa. Jadi kalau dia hanya memberikan saran ya, dengan menggunakan dalil, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau maksudnya adalah mengambil firman Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia tidak menyebutkan kalau itu firman Allah, ini ditegur, ulama larang. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan, misalnya hadis Nabi ini diambil matannya saja, isinya saja, lalu dia bilang, seakan-akan statement dia itu enggak boleh. Sama dengan firman Allah, dua-duanya Al-Quran dan hadis tidak boleh, harus disebutkan, qala Allah, qala Rasul, alaihissalatussalam. Gitu kan? Itu yang saya ketahui. Saya adalah seorang suami yang dimana istri saya telah meninggal 9 bulan lalu. Lalu saya ingin menikah lagi. Ah, akhwat nih. Ada yang nawarin diri nih. Tetapi di dalam hati selalu merasa tidak enak dan tenang. Bagaimana kiat-kiat agar saya tidak merasa hal tersebut? Menikah segera. Insya Allah hilang dong. Ya. Was-wasnya hilang. Saat Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam AS, apakah sujud para malaikat sama dengan sujud manusia kepada Allah? Ya. Itu pendapat jumhur ulama mengatakan, sujudnya pada saat itu adalah sujud seperti sujud sholat kita sekarang. Mengapa selalu terjadi perbedaan dalam menentukan Idul Fitri dan Idul Adha? Mana yang harus kita ikuti? Sudah saya sering jawab, pemerintah. Selesai, kita punya MUI dan tidak usah ribut masalah itu lagi insya Allah. Bolehkah kita membaca tasbih sebanyaknya saat ruku dan sujud, atau hanya 3 kali saja? Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Dalam riwayat, kita harus tetap ada dalilnya ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada saat ruku dan sujud, dan menyunnahkannya 3 kali, dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali. Maka ulama mengatakan batas maksimal adalah yang dikerjakan Nabi SAW, penentuan 10 sampai 11 kali. Berapa persen yang harus dikeluarkan setiap jual beli rumah? Tidak ada ya. Nanti digabungkan dengan total harta. Anda bangun beli tanah, bangun properti 5 rumah. Anda sekarang kembali ke haul. Ingat haul ya, perhitungan 1 tahun dari masa harta kita. Tentukan sendiri, misal saya tentukan Januari ke Januari misal, atau Ramadan ke Ramadan. Pada saat saya Ramadan saya niatkan haul yang lalu, bulan Syawal atau bulan Zulhijjah, anggaplah Januari ke Januari kalau Masehinya, misal bulan saya niatkan haul, kan Januari nanti baru hitung nisab ya, hitung batas keluarkan zakat. Ternyata Maret saya beli tanah, kemudian saya bangun 3 bulan, Juni, Juli laku. Apakah saya langsung zakatkan? Enggak. Tunggu haul 1 tahun. Tunggu nanti digabungkan dengan total harta kita di bulan Januari. Jadi bukan pada saat transaksi itu. Jadi yang dikeluarkan zakatnya pada saat transaksi terjadi ya, itu adalah panen. Panen pertanian gitu kan, perkebunan. Nah itu pada saat haulnya, itu pada saat panennya. Kata Allah, wa'atu haqqahu yawma hasadih. Jadi berikanlah haknya pada hari dipanenkannya. Itu kan. Dan juga yang segera dikeluarkan zakatnya itu adalah harta karun yang ditemukan langsung dikeluarkan zakatnya. Selain itu Allah alam ada haul 1 tahun. Saya pernah mendapati kisah teman-teman dan anak balitanya tiba-tiba berkelakuan aneh saat maghrib, dan ada pula balita yang sering berkata ia melihat fulan padahal fulan bukanlah penghuni rumah tersebut, tidak sedang berada di rumah tersebut. Sebenarnya bagaimana cara kita melakukan penjagaan terhadap anak-anak saat maghrib, dan bagaimana menanggapi penglihatan anak atas sesuatu yang tidak kita lihat? Ruqyah sederhana, bacain ayat Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di badannya. Kalau dia sering melihat, bukan di arah matanya, insya Allah dalam beberapa hari hilang itu, dengan izin Allah, hilang. Tapi yakuan dengan keyakinan ya, itu namanya diruqyah, ruqyah syariah. Itu biasanya memang gangguan syaitan. Syaitan biasa masuk mengganggu anak-anak biasanya ya. Makanya anak-anak itu usahakan jangan didengarkan musik, kan gitu. Anak-anak itu dengarkan tilawah, itu termasuk cara-cara menamingnya. Kemudian sering kita membaca Al-Quran dekat dia, sering perlihatkan dia kalau kita lagi sholat, gitu kan. Jadi gerakan-gerakan ibadah umumnya, sehingga tidak ada celah bagi syaitan untuk masuk. Dan memang waktu maghrib ini ada larangan ya, kata Nabi SAW, kalau maghrib maka masukkanlah anak-anak kalian, karena sungguhnya syaitan mulai menyebar pada waktu maghrib itu. Makanya kita mengatakan, وَمِنْ شَرِّنْ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. Ghasiq itu waktu malam, waktu maghrib. Idza waqab pertama tiba. Jadi kita dianjurkan minta menjauhkan diri dari Allah dari awal tibanya malam, karena biasanya syaitan menyebar. Makanya lebih banyak orang maksiat di waktu malam hari. Mohon penjelasan atas beberapa pertanyaan berikut. Yang disebut ahli kitab itu siapa? Apakah ahli kitab pada masa sekarang termasuk kaum kafir? Ahli kitab Yahudi Nasrani. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa Yahudi sampai hari kiamat. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani. Dan duanya dalam Al-Quran disebutkan ahli kitab. Gitu kan? Dua-duanya sampai hari kiamat, tidak ada batasnya. Jadi tidak bisa dibedain, karena statement Yahudi mengatakan ya Uzair anaknya Allah, dan Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah dari zaman Nabi SAW sebelum diutus kok. Bukan baru sekarang, gitu kan? Kitab mereka sudah diubah-ubah dari dulu, bukan baru sekarang. Al-Quran datang meluruskan penyimpangan itu. Jadi mereka tetap ahli kitab. Karena kalau kita bilang mereka bukan ahli kitab, berarti otomatis hukum-hukum dalam Al-Quran tentang mereka juga terhapus. Kan gitu. Ya? Boleh. Boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Tapi tetap konsepnya adalah lebih baik mukminah. Lebih baik muslimah dan mukminah. Sehingga kasus misalnya setelah laki-laki meninggal, kita khawatir nanti anak kita murtad dengan dia, itu hilang, gitu kan? Keraguan-raguan masalah itu, karena kalau muslimah walaupun misalnya buruk akhlaknya kemudian cerai, tidak mungkin dia bawa murtad anaknya, gitu kan? Sangat kecil kemungkinan. Beda kalau mu'allaf, gitu kan? Maka jauh lebih aman kalau menikah dengan muslim dan muslimah. Beberapa teman ana bersahabat dengan non-muslim. Sebenarnya apa batasan kita sebagai muslim dan muslimah dalam pergaulan non-muslim? Boleh saja, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Para sahabat Nabi banyak yang berteman dengan orang-orang kafir, banyak. Ada yang berteman dengan orang-orang Yahudi di Madinah, gitu kan? Nabi SAW itu bersahabat dengan pendeta Yahudi, bersahabat dekat. Yang Nabi utang sampai 20 sak kurma itu, 20 genggam kurma itu kena sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Salam yang masuk Islam akhirnya pendeta Yahudi itu adalah teman Nabi SAW. Jadi boleh berteman, tapi pada batasan tidak boleh memberikan dukungan terhadap ibadah mereka dan tidak boleh sampai mereka mengganggu akidah kita. Ustaz, saya mengagumi kecerdasan ilmu seorang ustaz atau guru yang saya ikuti tiap tausiah dan kajian yang beliau berikan melalui video, hingga berharap anak saya berjodoh dengan anaknya. Padahal anak belum tentu serupa bapaknya. Keinginan seperti ini apakah boleh? Apakah saya enggak ada apa-apa atau tidak ada sukufu dengan beliau? Tidak ada masalah. Karena kita lihat orang itu soleh, kita berharap nanti anak kita sejodoh dengan anaknya, bisa saja. Allahu a'lam. Ya kan gitu. Waktu contohnya, jadi boleh ya, bukan aib Bapak Ibu sekalian, bukan aib pada saat saya punya anak misalnya, kemudian saya tawarkan kepada seorang yang soleh, itu bukan aib. Makanya Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW ya, sebelum jadi istri Nabi itu, sempat waktu sudah Umar anggap butuh suami, itu Umar keliling tuh. Umar datangin Abu Bakar pertama, wahai Abu Bakar, Hafsah sudah layak jadi istri, nikahilah. Jadi di sini Umar mencari siapa yang bisa menjadi anak mantunya yang paling soleh, yang dianggap cocok sama dia. Dia enggak datangin orang-orang sembarangan, tapi Abu Bakar yang datangin. Abu Bakar bilang, saya enggak ada hajat. Dia datangin Utsman bin Affan, wahai Utsman, Hafsah layak dinikahi, nikahilah. Ya, kata Utsman, saya sekarang tidak punya hajat, gitu kan? Ditolak oleh Utsman, dengan cara baik-baik. Lalu Umar kembali dan sholat malam, lalu berkata, ya Allah, berikanlah jodoh terbaik untuk anakku Hafsah yang bisa membantunya dunia dan akhirat. Lalu Nabi SAW besok melamarnya dan dilamar oleh Nabi SAW dari doanya Umar. Tapi di sini kita ambil pelajaran, boleh seseorang, memang itu malah dianjurkan seorang ayah mencari jodoh yang baik buat anaknya, ya, itu tidak ada masalah. Seorang ibu juga begitu. Kan gitu. Kita berharap mudah-mudahan dengan ayahnya orang soleh, anaknya pun jadi soleh, insya Allah, mudah-mudahan gitu kan, mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat misalnya ayahnya soleh, kemudian anaknya tidak misalnya, ya kita jangan jadikan patokan gitu kan, belum tentu. Nabi Nuh alaihissalam nabi, tapi anaknya meninggal dalam keadaan kafir, itu bukan mustahil. Lebih utama mana sholat qobliyah atau ba'diyah? Masing-masing sholat tersebut pahalanya apa? Ya masing-masing lah. Qobliyah kan sebelum, ba'diyah sesudah. Jangan dipertemukan mana yang lebih afdal. Dua-duanya dikerjakan. Kan? Jadi kalau Anda perlu tanya, kalau saya masuk masjid, lebih afdal tahiyat masjid atau sholat qobliyah? Nah itu baru ketemu. Kalau sholat qobliyah sama ba'diyah, gimana caranya cari mana afdalin? Dua-duanya waktunya berbeda. Dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib gitu kan. Jadi masing-masing punya kelebihan tentunya dengan izin Allah. Ini tergantung daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sudah sering kita sampaikan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Jadi qobliyah sendiri, ba'diyah sendiri. Maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Itu kan semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan itu semua diingatkan oleh Nabi SAW. Saya memiliki teman yang bekerja pada bagian pengelolaan daging. Daging yang diolah ada yang mencakup daging yang juga tidak boleh dikonsumsi. Jadi dia mengelola daging halal sekaligus haram. Bagaimana penghasilan dan gaji yang ia terima? Apakah semua jadi haram? Dia sedang berusaha mencari pekerjaan lain. Allahu a'lam, minimal syubhat ya. Minimal syubhat. Ini hal yang samar-samar. Karena dia akhirnya mengelola sesuatu yang haram dan akhirnya disebarkan, gitu kan? Akhirnya disebarkan dan dikonsumsi oleh orang-orang. Walaupun orang yang konsumsi itu adalah orang yang dasarnya makan yang haram. Dan mudah-mudahan saya doakan bisa mendapatkan kerjaan yang halal. Ustaz, apa hukumnya kerja di pajak atau bea cukai? Pajak umumnya boleh saja, bea cukai juga dibolehkan. Instansi pemerintah yang tidak boleh kalau Anda salah gunakan jabatan itu. Produk haram misalnya, tidak boleh oleh pemerintah, kita bolehin aja karena disogok. Enggak boleh. Bekerja yang benar, ikutin peraturan, insya Allah tidak ada masalah. Dalam Islam ada karma enggak? Kalau ada, apa itu? Dan bagaimana menghindarinya? Sudah saya bilang, sebenarnya bisa kita, kalau saya pribadi mengatakan tanda kutipnya itu ada. Ya, adanya ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Sebagian ulama mengatakan ini sama dengan karma, gitu kan. Jadi itu boleh saja terjadi, misal kita pernah berbohong, kita taubat, satu waktu pembersihannya juga mungkin kita akan dibohongin. Itu sesuatu yang wajar saja, gitu kan. Ustaz, bagaimana jika kita lupa rakaat sholat kita? Haruskah kita sujud sahwi? Jika iya, bagaimana tata caranya? Iya, ulama mengatakan wajib bagi orang yang mengingatnya. Dan tata cara sujud sahwi, kalau kita mengingat jumlah rakaat yang kita lupa itu sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Misal lagi sholat, ini 3 atau 4 ya, oh, kita harus pilih yang lebih sedikit ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian sholat lalu dia lupa berapa rakaat, maka pilihlah yang paling sedikit. Misal 3 atau 4, kita pilih 3. Kata Nabi SAW, kalau nanti dia setelah salam ternyata lebih 1 rakaat, maka dia telah diberikan balasan oleh Allah karena sudah sempurna targetnya. 4 jadi 5, lebih gitu kan, karena dia lupa. Tapi kalau dia pilih yang lebih banyak, misal 3 atau 4 nih, ternyata dia pilih 4 dan memang sholatnya memang waktu itu kurang 1 rakaat, maka dia akan kekurangan pahala, bahkan bisa tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pilih yang lebih sedikit gitu kan. Nah kalau kita ingat kesalahan kita sebelum salam, sujud sahwinya, sahwi ini kelalaian sebelum salam. Kalau misalnya kita sudah bubar nih, selesai salam, duduk sama teman ngobrol, terus tiba-tiba kita baru ingat, yang tadi lupa 1 rakaat nih. Kembali lagi, langsung kita berdiri, hadap kiblat, sholat 1 rakaat yang terlupa, kemudian kita salam, habis salam baru sujud sahwi. Sebagaimana hadis Bukhari, Nabi SAW pernah sholat asar, kemudian begitu tahiyat 2 rakaat, beliau salam. Habis itu beliau zikir. Kata para sahabat, kami mengira wahyu turun, mengubah sholat asar kembali kepada seperti masa di Mekah kan. Waktu di Mekah itu sholat waktu awal diperintahkan Isra Mi'raj itu semuanya 2 rakaat ya. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Memang awal Isra Mi'raj begitu. Nanti tahun 2 Hijriah baru berubah seperti sekarang nih. subuh yang tetap, yang lainnya ditambah. Duhur, isya, maghrib, duhur, asar, isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Maka subuh tetap dalam hukumnya gitu kan. Maka sahabat mengatakan, kami mengira wahyu turun mengembalikan sholat asar kepada hukum awal, 2 rakaat. Karena Nabi SAW zikir, habis itu Nabi berdiri sampai depan pintu. Dan para sahabat mengatakan, kami tidak berani menegur Nabi karena masih ada Abu Bakar dan Umar dalam saf. Mereka pun diam. Artinya ada orang yang dituain tuh. Mereka diam, ada ulama'nya di sana. Akhirnya ada seorang sahabat badui mendekati Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, apakah wahyu datang, turun, mengubah sholat asar menjadi 2 lagi? Kata Nabi SAW, tidak. Atau anda lupa ya Rasulullah? Kata Nabi, saya tidak lupa. Nabi ini memang dengan hikmah Allah lupa ya. Allah ingin mengajarkan kepada para sahabat cara sujud sahwi. Maka Nabi SAW masuk ke masjid memegang tangan sahabat ini, lalu berkata, benar gak yang orang ini bilang? Ya, kata para sahabat, benar ya Rasulullah, tadi anda cuma 2 rakaat. Maka Nabi SAW langsung menghadap kiblat, takbir semua sahabat ikutin. 2 rakaat yang tersisa, disolatin salam, setelah salam baru beliau sujud sahwi. Perhatikan ya, jadi kalau ingat kesalahannya sebelum salam, sahwinya sebelum salam. Kalau sudah terlanjur bubar, maka sujud sahwinya setelah salam. Apakah ada anjuran untuk menindih telinga wanita? Bukan ada anjuran, tapi dilakukan oleh para sahabiat yang saya tahu. Para sahabiat melakukan menindih telinga-telinga mereka sebagai perhiasan, itu dibolehkan saja. Umumnya ulama fikih mengatakan itu hukumnya halal bagi kaum wanita. Apakah boleh ketika beristighfar dengan niat untuk meminta ampun selain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang tua dan untuk orang-orang yang pernah saya gibahi? Sekaligus boleh. Seperti kita bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, itu boleh kan? Tidak ada masalah. Kita minta ampun untuk seluruh kaum muslimin, boleh. Ustaz, bisa tolong ceritakan sejarah Imam Bukhari yang katanya orang Rusia? Bagaimana beliau dapat meriwayatkan banyak hadis? Beliau memang dari wilayah Rusia, ya, wilayah Bukhari itu nama wilayah Bukhara. Bukhara itu Rusia. Memang beliau asli Rusia, gitu kan? Asli Rusia. Ceritanya cukup panjang ya Imam Bukhari rahimahullah. Tapi setelah ekspansi di zaman Umar radhiyallahu anhu ke wilayah Persia, maka seluruh suku Persia umumnya masuk Islam. Di antaranya sukunya Imam Bukhari rahimahullah, wilayah Bukhara. Lalu kemudian tersebarlah para ulama-ulama dari tabi'in di sana. Jadi Imam Bukhari ini belajar dari para tabi'in, bukan sahabat ya. Jadi beliau ini generasi tabi' tabi'in. Sahabat sudah meninggal di zaman itu. Di zaman Imam Bukhari sudah habis, enggak ada sahabat lagi. Jadi beliau lahir itu sudah habis sahabat, tinggal generasi tabi'in. Maka beliau belajar dari para tabi'in. Atha' bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyib, gitu kan, Ibnu Sirin. Beliau belajar dari para tabi'in. Itu guru-gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Ringkas cerita seperti itu, beliau belajar hadis dan menghafal cukup banyak hadis sampai akhirnya beliau menjadi ulama hadis, beliau menjadi ulama hadis gitu kan. Dan memang beliau sangat teliti, hafalannya sangat luar biasa. Di antara kisah beliau pernah diundang oleh beberapa ulama hadis dari Irak. Kemudian mereka mengatakan, kita mendengar ada seseorang yang bernama Muhammad. Namanya dia kan Muhammad ya. Ada bernama Muhammad dari negeri Bukhara menghafal hadis, undanglah dia. Maka ulama-ulama hadis berkumpul, kalau saya tidak salah jumlahnya 100 orang. Lalu mereka membolak-balikkan hadis. Jadi mereka mengatakan, misalnya yang pertama mengatakan fulan an fulan. Misalnya Ahmad meriwayatkan dari Yusuf, Yusuf dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Dibalik nama-nama ini. Kemudian matan hadis innamal a'malu binniyat dibalik. Misalnya amalu innama binniyat. Itu kan, lalu Imam Bukhari diuji. Coba kamu sebutin, benar gak hadisnya? Nah, waktu itu Imam Bukhari bilang, sudah selesai, pindah yang kedua. Sampai 100 orang. Setelah 100 orang Imam Bukhari bilang, di situ awal mulanya terkenal Imam Bukhari Jazirah Arab pada saat pengetesan ini. Langsung beliau mengatakan, kalau kamu sudah 100 orang bolak-balikan hadis nih, Imam Bukhari kembali ke yang pertama. Kalau kamu tadi kamu balik sanadnya, mestinya fulan an fulan. Kemudian hadisnya kamu begini, isinya kamu balik jadi begini. Semua 100 orang diperbaikin sama dia, gitu kan. Jadi tanpa ada kesalahan, memang beliau sangat jeli rahimahullah dan beliau sangat hati-hati. Beliau mengatakan tentang hadis 6000 hadis dalam Sahih Bukhari yang beliau tulis ya. Itu subhanallah beliau mengatakan, saya tidak meletakkan dalam bukuku ini sebuah hadis kecuali saya pastikan hadisnya sahih. Dan itu pun ya setelah bertemu langsung, kena syaratnya Imam Bukhari untuk memastikan hadis itu sahih, beliau harus ketemu langsung sama perawinya. Itu syarat Imam Bukhari. Misal dia dengar di wilayah Syam ada satu orang tabi'in bernama fulan meriwayatkan dari sahabat, didatangi nama dia tuh, ketemu sama itu orang. Benar enggak anda pernah sebutkan hadis begini? Benar. Dicari tahu tentang orang itu benar, ternyata terpercaya, betul dari sahabat itu, baru ditulis sama beliau. Itu pun beliau mengatakan, setelah saya pastikan ketemu dengan perawinya, saya juga sujud 2 rakaat. untuk memastikan memang untuk sholat ini minta agar hadis tersebut benar atau tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, baru ditulis dalam bukunya rahimahullah. Orang tua saya percaya dengan primbon karena katanya ilmu primbon itu ilmu alam, kejadian yang diamati oleh orang zaman dulu yang ditulisnya ke dalam buku, dan katanya semua ilmu pengetahuan itu datangnya dari Allah SWT. Saya pernah ajak orang tua saya ke tempat rukyah tapi tidak ada reaksi apa-apa, itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Saya takut orang tua saya meninggal dalam keadaan musyrik. Tentu saya tidak tahu seperti apa isi ilmu itu ya, tapi kalau semua khurafat ya, macam-macam isinya yang tidak pernah ada tuntunan. Jadi kita tidak boleh ragu sebagai seorang muslim ya. Al-Quran itu mencakup semua ilmu. Enggak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Ilmu alam ada, ilmu ini ada, ilmu semua ilmu ada. Jadi apapun yang kita mau tahu kisah sebelum kita, umat-umat sebelum kita, memang disebutkan juga dalam Al-Quran. Dan itu sebaik-baik rujukan bagi seorang muslim, tanpa ada beda orang Arab atau orang Ajam, orang yang lain. Gitu kan? Kalau ilmu ini menceritakan hal-hal yang memang tahayul, ya, kisah-kisah kosong, enggak boleh. Dan itu memang tidak butuh ruqyah, itu enggak butuh ruqyah, karena dia cuma membaca kisah. Ruqyah itu kalau dia belajar ilmu sihir, Allahu a'lam. Kalau memang itu adalah bagian daripada ilmu sihir, ilmu ya ramalan, itu semua baru butuh ruqyah. Kalau masalah dia ada reaksi atau tidak, kalau memang tadi saya bilang cuma ilmu umum saja tidak akan ada reaksi. Tapi kalau ilmu sihir pasti ada reaksi. Mungkin Anda butuh ruqyah beberapa kali dan kepada orang yang tepat saja. Ustaz, kalau ada orang yang mengajak ghibah tapi tanpa kita tanggapin, apakah kita berdosa juga? Dosa yang terlintas di benak kita atau di kuping kita yang kita tidak iyakan, itu tidak ada dosanya. Semua ibadah yang kita kerjakan, saudaraku, itu akan ada terlintas riaknya. Misal kita lagi sholat nih, itu setan masukin riak tuh. Tuh orang di sebelah kamu, tuh begini, tuh suara kamu bagus, apa saja lah. Selama kita tidak iyakan, tidak berdosa. Kita enggak terima ajakan setan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita digoda untuk mengganggu orang berzina misalnya, tapi kita enggak ikutin, maka itu tidak berdosa. Ya, tidak berdosa insyaallah. Jadi kalau kita tidak tanggapin, tidak dosa. Apakah kalau kita hanya membaca di grup WhatsApp beberapa orang sedang bergibah, ya, kita ikut berdosa walaupun tidak ikut berkomentar? Kalau kita sengaja tahu jelas ini gosip dan dibaca, ya dosa. Jelas-jelas kita tahu itu ghibah, itu ikut-ikutan baca, ya berarti ghibah. Ikut-ikutan ghibah gitu kan. Kalau kita tidak tahu, kita baca sepintas, nanti pertengahan baru tahu ternyata ini ghibah, kita berhenti itu insya Allah gak dosa. Ya. Tergantung niatnya. Sering terlintas di pikiran saya seseorang yang bukan mahram saya. Saya juga tidak mengenal secara langsung jarang sekali bertemu. Kami hanya satu organisasi, saya memang ada kecenderungan kepadanya karena agamanya bagus. Apakah itu gangguan jin, Ustaz? Saya sudah rutin melakukan ruqyah mandiri namun masih terjadi. Saya takut berbuat dosa karena memikirkan orang yang bukan mahram saya. Apa yang harus saya lakukan? Minta doa kepada Allah SWT. Doa pada saat sholat, tahajud, minta kepada Allah petunjuk. Ya Allah, kalau memang ini orang yang terbaik buat saya, mudahkanlah. Kalau tidak, hilangkan. Jangan, Ustaz tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa kita menghilangkan perasaan itu dari Anda. Tapi Allah SWT yang memiliki, memegang hati manusia, sebagaimana doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, ya Allah yang memegang hati manusia, yang bisa membolak-balikan gitu kan. Tsabbit qulubana ala dinik, tekankanlah, pastikanlah hati kami dalam agamamu. Kata sebagian ulama adalah setiap ada sesuatu maksiat yang bisa mengganggu hati manusia, maka dia semestinya berdoa kepada Allah untuk ditekohkan hatinya. Seperti itu. Apakah ada larangan penggunaan lonceng pada kalung hewan pemeliharaan kucing? Setahu saya lonceng dilarang, ya. Setahu saya lonceng dilarang dengan alasan apapun. Ya, sebagaimana pernah buku, ada buku saya bawain dulu, judulnya itu Rumah-rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat. Anda bisa beli, terbitan Gema Insani Press buku itu. Coba dibeli itu, termasuk ada hadis yang sangat keras larangan di rumah atau dimanapun menggunakan lonceng karena menyerupai tradisi orang-orang Nasrani. Jadi sebaiknya enggak usah. Apakah profesi fotografer dilarang? Tergantung. Fotonya apa dulu? Kalau foto perempuan telanjang ya dilarang, gitu kan? Tapi kalau foto-foto yang benar, pemandangan, gunung, gak ada masalah. Sesuatu yang tidak dilarang. Ya, jadi itu kembali kepada yang diambil, yang di-shoot itu haram atau tidak. Apakah ada seseorang, apabila ada seseorang yang tinggal di negara yang mayoritas non-muslim, apakah boleh makan daging sapi dan semacamnya, sedangkan tidak mungkin dia bisa menelusuri apakah daging itu disembelih oleh muslim atau ahli kitab? Allahu a'lam, yang saya tahu ya, di negara-negara non-muslim dan hampir semua, pada saat saya mencari informasi, saya temukan sama. Di negara non-muslim itu, Umumnya subhanallah dengan hikmah Allah ada komunitas muslim. Ada komunitas muslim, kalau kota-kota besar ya, lain kalau memang di pedalaman yang jauh, pelosok itu mungkin lain. Tapi kalau di kota-kota besar, ya kayak di Australia, ada di Melbourne, ada di Sydney, ada di Brisbane, di kota-kota mungkin di London, di Eropa, di Paris, mungkin di Perancis, itu kota-kota besar umumnya ada komunitas muslim. Dan umumnya ada, mereka punya hari Jumat, mereka sholat di mana, nanti setelahnya ada makan-makan, ada yang jual makan, itu ada insya Allah gitu kan, ada. Dan ada, saya lupa, ada salah satu pengusaha muslim itu, dia tinggal di Inggris itu, dia sampai punya cabang cukup banyak di negara-negara minoritas muslim ini. Itu yang memang, apa namanya, dia jual daging halal, dia jual semua, itu mestinya. Tapi kalau Anda pun berada di memang tempat Anda tidak tahu, maka bisa memakan sembelihan ahli kitab. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, menjelaskan boleh memakan sembelihan ahli kitab. Yang tentu yang halal ya, seperti sapi, ayam, gak boleh sembelihan hewan yang dilarang. Di rumah saya banyak tikus dan kecoak, bagaimana cara membasminya secara benar? Tanya kepada ahlinya itu. Siapa di sini yang bekerja nih membasmi serangga? Kalau tanya kepada saya hukum halal haram, Bapak Ibu, masa basmi kecoak? Tapi boleh, kalau mau dibunuh boleh saja gitu kan. Dibunuh tuh kalau kita masih bisa aman disapu, dikeluarin itu lebih bagus gitu. Tapi kalau mau dibunuh karena mengganggu boleh saja. Ustaz, bagaimana hukumnya memakan daging burung, haram atau halal? Kalau halal apakah semua jenis burung bisa dimakan? Ini sudah saya jelaskan ya hadisnya, yang tidak menyerang dengan pelatuknya. Maksudnya di sini menyerang musuh ya, kayak burung elang misalnya gitu kan, menyerang dengan pelatuknya. Tapi kalau kayak burung merpati itu halal, burung puyuh gitu kan, itu semua dibolehkan selama tidak menyerang dengan pelatuknya. Ustaz, dalam pembagian warisan ketika terjadi beda keinginan, anak laki-laki ingin dengan hukum faraid dan wanita dibagi rata, kemudian anak laki-laki berkata bahwa dia tidak ikhlas, jika ada yang tidak ikhlas anak laki-laki maka hukum uangnya adalah haram. Benarkah uang menjadi haram ketika ada anak laki-laki yang tidak setuju dan tidak ikhlas, Ustaz? Anak laki-laki, iya jelas. Masalah anak laki-laki ikhlas atau tidak ikhlas dalam menerima pembagian, tetap hukumnya berdosa. Enggak boleh membagi harta tidak mengikuti hukum Allah, haram hukumnya. Kalau misalnya sudah dibagi, laki-laki dua bagian, perempuan satu, lalu si anak laki-laki mengatakan, sudah deh bagian saya kasih kakak saya yang perempuan, silahkan. Setelah itu ya, tapi kalau dari awal dibagi rata enggak boleh, walaupun laki-lakinya setuju. Ini bukan masalah dia setuju, masalahnya hukum Allah di sini. Enggak bisa. Setelah diambil bagiannya baru dia kasih sendiri, dia hibahkan, silakan. Tapi enggak boleh berbagi hukum yang bukan hukum Allah. Ustaz, apa sebabnya celana di bawah mata kaki bisa mendapatkan dosa? Hadis Nabi, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kullu ma tahta qadamaini finnar. Kan dalam buku kita ini ada ya. Bapak Ibu yang belum punya bukunya bisa beli, judulnya 76 dosa-dosa besar, terbitan Darul Haq. Jadi lebih banyak dalilnya. Kata Nabi SAW, semua yang di bawah mata kaki bagi laki-laki hukumnya haram. Ya, dalam api neraka itu ada ancaman memang. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan, itu bisa dilihat di bahasan dosa-dosa sebelumnya. Saya ingin menikah, apa yang harus saya lakukan untuk memilih calonnya? Bagaimana kriteria menurut Islam? Ini banyak yang mau menikah ini. Daftar lagi ya. Jadi kriteria saya sudah bahasakan, selalu tolak ukurnya cuma satu, agama dan akhlaknya. Wasiat Nabi SAW untuk wanita apa? Wahai wanita dan walinya, ayahnya, kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan. Bagi perempuan, bagi laki-laki, wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Dan dahulukan agamanya, maka aman hidupmu. Jadi selalu tolak ukurnya adalah agama. Yang kedua baru datang fisik, datang kekayaan dan seterusnya. Waktu apa ini? Tawaf putaran 1 baca doa, putaran 2 doanya beda lagi, 3 doanya beda lagi. Apakah itu termasuk bid'ah? Enggak, sama sekali, bebas berdoa apa saja. Silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan meminta doa apa saja pada saat tawaf, jadi boleh saja. Bagaimana hukumnya salat tasbih yang dikerjakan 1 bulan sekali? Enggak ada masalah. Boleh saja, karena Nabi SAW dalam sholat tasbih yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani hadisnya, kata Nabi kepada Abbas radhiyallahu anhuma, saya ajarkan kamu sholat wahai pamanku, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kamu tidak bisa seminggu sekali, kalau kau tidak bisa sebulan sekali, kalau kau tidak bisa setahun sekali, kalau kau enggak bisa minimal sekali seumur hidupmu. Berarti di sini ada dibolehkan sebulan sekali, enggak ada masalah. Boleh enggak datang reuni SMP dan reuni SMA? Kalau tidak ada maksiat silahkan. Kalau enggak ada maksiat dibuat pengajian misalnya, enggak ada masalah. Gitu kan? Ustaz, hukum memberi infak pada pengemis di pinggir jalanan, lalu bagaimana perihal larangan dari pemerintah, undang-undang yang melarang memberi? Ya, kalau misalnya kita memang melihat orang-orang itu sangat butuh gitu kan. Karena saya sampai sekarang ini belum melihat ada sosialisasi dari pemerintah kita untuk mengambil alih ya secara 100%. Karena mereka masih banyak yang berjalanan dan susah hidupnya gitu kan. Mesti memang kalau dilarang pun mesti memang ada konsekuensi, diambil, diamankan supaya tidak ada memang ya. Sehingga kita bisa menyumbang dengan cara baik. Allah alam, saya masih melihat sekarang itu kalau memang kita lihat keadaannya, kalau orang itu betul-betul susah, ada seorang ibu yang sangat tua gitu kan. Saya kemarin keluar dari rumah saya itu ada seorang ibu, kesian sekali kelihatan dari bajunya, jalannya juga susah, duduk di pinggir jalan berharap mungkin cuma untuk beli nasi saja. Kesian sekali, gak mungkin orang seperti ini mau bohong gitu kan. Tapi kalau ada anak muda datang cuma pukul-pukul tangannya di lampu merah minta uang, apa gitu kan, ya gak usah, itu gak usah dikasih. Mungkin bisa masuk dalam kategori larangan di sini karena memang dia tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu ya. Ya Allahu a'lam. Ustaz, kalau pernah menabrak kucing lalu kucingnya terzalimi, lalu secara fakta anaknya lahir kemudian cacat, apakah boleh percaya pada perihal karma demikian? Enggak ada tuh. Khurafat semua. Itu kan enggak ada. Jadi kalau kita tabrak kucing ya ditabrak. Oh, masa kalau Anda sengaja beristighfar pada Allah, tidak sengaja juga istighfar dikubur. Jadi bohong semua itu, tahayul di Indonesia itu ya. Mengatakan kalau tabrak kucing nanti mobilnya juga tabrakan, nanti anaknya kalau lahir cacat, itu enggak ada. Enggak boleh dipercaya, itu tatayur namanya. Menggantungkan nasib dan bahaya pada benda tertentu. Ustaz, tolong berikan nasihat untuk pasangan yang baru melangsungkan pernikahan. Nasihat saya pertama, perdalam ilmu syar'i, kenali. Yang kedua, kenali kewajiban-kewajiban dan hak masing-masing, lalu jalankan, gitu kan. Selalu jadikan Allah dan Rasulnya sebagai rujukan dalam rumah tangga. Kemudian jalankanlah rumah tangga itu sesuai dengan agama. Ringkasnya begitu ya. Apa hukumnya melakukan siraman atau upacara adat sebelum nikah, walaupun niatnya cuma melaksanakan tradisi adat saja, apakah itu termasuk bid'ah? Kalau setahu saya Allahu a'lam, itu dilarang oleh para ulama. Semua itu dilarang karena biasanya punya tujuan. Dimandikanlah, di apa itu biasanya punya tujuan, punya maksud. Walaupun kadang-kadang orang tua kita, kalau tua kita enggak mau kerjain, dikatakan ini enggak kok, cuma biasa adat aja. Tetap enggak boleh. Karena memang dalam Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan pernikahan itu dimudahkan. Kemarin tuh saya lagi diundang di Hong Kong, subhanallah, saya ceramah. Pas saya ceramah ada satu orang, ada dua kejadian pada saat itu. Saya ceramah di depan banyak sekali TKW kita di sana kemarin tuh. Bisa yang hadir mungkin Masya Allah ratusan orang, mungkin lebih bahkan ya. Kemudian ada dua kejadian, yang satu ada satu Nasraniya, kalau tidak salah perempuan mau masuk Islam. Minta supaya Ustaz tuntun syahadat. Yang satu lagi mau nikah. Ya, calonnya dari Jepang apa kalau tidak salah, yang mempelai perempuannya kerja di Hong Kong itu sendiri. Lalu kesempatan itu saya gunakan momen untuk mengingatkan mereka. Saya bilang, perhatikanlah mudahnya agama Islam dicontoh yang saya praktikin. Anda ibu yang mau masuk Islam? Iya katanya. Baik, sekarang saya tuntun syahadat Anda di tempat Anda. Enggak ada kewajiban mandi, enggak ada kewajiban apa-apa. Syahadat dan Anda sudah muslimah. Anda meninggal semenit kemudian Anda akan masuk surga. Silakan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapin syahadat sambil menangis ibu itu, subhanallah. Sudah selesai. Udah ya, ini sudah muslimah, saya bilang. Anda mengucapkan selamat sama dia silahkan, tapi begini, enggak ada yang lain untuk syahadat. Jadi jangan tunggu syahadat teman-teman yang Anda kenal atau siapapun. Syahadat yang penting. Enggak usah kasih buku tebal dulu nih pelajarin ya, baru suruh syahadat, gitu kan? Itu enggak perlu. Karena kalau dia meninggal malam itu dia sudah mau masuk Islam, Anda tanggung jawab. Kenapa enggak syahadatin, gitu kan? Suruh syahadat, itu mudah. Lalu pada saat menikah saya panggil, silakan laki-lakinya, saya bilang, ini sudah diwakilkan kewaliannya sudah. Baik. Lihat, perhatikan dalam Islam. Inilah kemuliaan Islam. Hubungan biologis akan halal di sini, bisa dinikmatin, punya keturunan yang jelas statusnya, hanya dengan kalimat akad. Si perempuan laki-laki ini saya bilang, Anda cukup mengucapkan saya terima nikahnya, sudah sah. Pada saat saya nikahkan Anda dengan fulana binti fulana yang diwakilkan oleh walinya si fulan dari Indonesia, kebetulan mewakilkan gitu kan. Maka dengan mas kawin ini, dia bilang saya terima nikahnya, sah, selesai. Saya bilang selesai pernikahan, sengaja saya bilang begitu, selesai pernikahan. Enggak ada perlu menyebutkan Al-Fatihah untuk ini, membaca doa khusus, tidak pernah Nabi SAW kerjakan. Nabi kalau ada sahabatnya mau nikah, langsung dinikahkan, selesai, disuruh pulang. Loh memang begitu, supaya menunjukkan mudahnya pernikahan, gitu kan? Sehingga tidak ada lagi pintu zina yang terbuka, Allahu a'lam. Jadi seperti itu harus gambarannya. Saat ini saya sedang menjalankan bisnis bersama sahabat saya, namun sahabat saya non muslim. Bagaimana hukumnya berbisnis dengan non muslim? Boleh saja, enggak ada masalah selama bisnisnya halal, boleh. Apa hukumnya apabila diundang pernikahan teman tapi tidak datang karena alasan misalnya rumah jauh, apakah itu dosa? Tidak, insya Allah selama kita sudah minta maaf. Selama sudah kita minta maaf. Ini yang tersisa masya Allah, kertas panjang-panjang ya. Bisa jam 4 subuh kita bubar. Ustaz, kalau sholat sunnah, contoh sholat tahajud sambil membaca mushaf Al-Quran, bolehkah? Boleh saja, gak ada masalah. Selama sholat sunnah ya. Selama sholat sunnah. Masih ada 2 menit ya. Apakah setiap perbuatan Nabi SAW yang sifatnya manusiawi seperti selera makan, dila, dan lain-lain pasti merupakan sunnah yang berpahala bila mengikutinya? Dulu ada sahabat yang sebelum umroh beliau buang air kecil besar, buang air besar terlebih dahulu karena Nabi Muhammad pernah buang hajat sebelum umroh haji sehingga sahabat itu mengikuti beliau. Tapi ulama menafikan bahwa buang air besar Rasulullah SAW ini bukankah merupakan sunnah Nabi namun hal manusiawi. Jadi gini, memang ada dalam sunnah Nabi, dalam kehidupan Nabi ada namanya jibiliyah. Ya, jibiliyah itu sesuatu yang terharuskan ada pada beliau. Seperti fisik beliau yang kekar dan besar, warna kulit beliau, rambut beliau yang lebat, alis beliau yang tebal. Itu jibiliyah. Enggak mungkin umatnya semua sama alisnya dan rambutnya dengan Nabi SAW gitu kan. Termasuk cara jalan Nabi SAW dikatakan dalam hadis Nabi kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Jadi cepat sekali Nabi SAW kalau jalan gitu kan. Jadi ciri fisik, kemudian cara jalan, itu semua kata para ulama adalah manusiawi. Manusia, Nabi SAW tidak masuk dalam syariat. Tidak masuk dalam syariat. Tapi kalau ada orang mengerjakannya karena itu ciri dalam dirinya Nabi, boleh. Tidak masalah. Tapi bukan bagian daripada syariat. Termasuk dalam sini adalah masalah imamah. Ya. Imamah itu bukan bagian daripada syariat Islam sebenarnya. Tapi Nabi SAW memakai imamah. Dan perlu ditahu zaman itu orang kafir Quraisy pun pakai imamah. Jadi pakaian orang pada saat itu ya. Jadi tidak ada secara khusus memang Nabi memerintahkan pakailah imamah misalnya gitu kan. Ini disebutkan oleh Dr. Sulaiman Raheli pada saat saya sedang berjalan bersama beliau. Dan beliau jelaskan kepada saya imamah termasuk bagian daripada kebiasaan Nabi SAW tidak masuk dalam bagian syariat gitu kan. Nah ini boleh dikerjakan dengan niat Nabi pernah kerjakan. Dapat pahala. Tapi bukan bagian daripada syariat gitu kan. Kalau masalah makan itu jelas. Tadi yang kita sebutkan masalah daging kambing misalnya. Digemari oleh Nabi SAW. Dan saya sudah pernah bawain buku kecil kan. Ada buku kalau gak salah setengahnya buku ini ya. Judulnya itu apa sih itu hari. Ada gambar makanan. Ya buku itu saya anjurkan. Di situ ada makanan-makanan favorit Nabi SAW. Ada hadis yang menyebutkan 5 hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Salah satunya adalah tikus. Kalau tidak salah hadisnya seperti apa matanya dan apa sahih sanadnya. Lalu apa hikmahnya. Iya benar. Jadi anjing hitam ya yang polos tadi, kemudian tikus, cecak, kalajengking dan ular, ya. Ini termasuk yang dibolehkan untuk dibunuh. Hadisnya sahih, ya, dengan sanad yang sahih. Ini kalau tidak salah riwayat Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, ada 3 imam yang meriwayatkan hadis itu. Mengapa kotoran kucing juga najis? Saya pernah mendengar hadis sahih bahwa bila suatu bejana air minum di jilat kucing, maka Rasulullah membolehkan dan tidak beliau anggap najis karena Rasulullah menganggap kucing termasuk hewan yang biasa berada di sekitar kita. Mengapa kotoran kucing najis? Karena dia bertaring, gitu kan? Dan semua yang bertaring dalam hadis dikatakan, yaitu berarti kotorannya semua yang haram dimakan dagingnya, maka kotorannya menjadi najis. Apakah benar hukum larangan memakan daging hewan bertaring ditakhsis, dihususkan dengan kebolehan memakan apa ini? Dubuk ya atau hyena. Hyena atau dubuk merupakan salah satu hewan buas yang bertaring, tetap tidak boleh. Tidak ada pengkhususan. Semua yang bertaring dalam hadis sahih Bukhari dikatakan haram dikonsumsi. Tadi antum menyebutkan lukisan tumbuh-tumbuhan karena termasuk makhluk hidup. Apakah haram bila berada di rumah? Apakah tidak bertentangan dengan hadis bahwa Rasulullah mengajarkan bila harus melukis maka boleh melukis tumbuh-tumbuhan? Enggak, saya sudah bilang kan, saya tidak mengatakan lukisan tumbuh-tumbuhan tidak boleh. Jadi melukis tumbuh-tumbuhan itu tidak masuk dalam larangan karena harus yang dilarang itu yang berjiwa. Yang berjiwa itu seperti ruh ya. Itu umumnya ulama mengatakan manusia, jin, hewan dan orang, ulama sebagian memasukkan malaikat, sebagian lagi memasukkan malaikat, Allahu alam. Ini kayak nanti pertemuan akan datang, insya Allah saya baca ya. Dua ini karena cukup panjang. Mudah-mudahan insya Allah sampai sini Allah berkahi majelis kita. Dan saya referensikan buku. Ini saya harap semua yang punya kemampuan agar bisa memiliki buku ini. Jadi buku ini termasuk kamus ya sebenarnya. Insya Allah kalau tidak ada halangan sih ya, saya kemungkinan nanti akan membeda buku ini setelah dosa-dosa besar di masjid kita ini. Jadi kita akan beda dari awal sampai akhirnya insya Allah buku ini. Jadi ini nanti rujukan kita sampai selesai pertemuan. Buku ini namanya Minhajul Muslim terbitan Darul Haq. Buku ini saya tidak pernah temukan pribadi ya, buku yang lebih lengkap daripada ini. Walaupun memang harus ada ustadz yang menuntun antum, tidak bisa dibaca sendiri. Jadi nanti ada ustadz yang menuntun, atau mungkin kalau antum baca tidak ngerti ditanyakan. Karena ada beberapa bab-bab tertentu. Ini terbagi dari 4. Ada bab akidah, ada bab adab, ada akhlak, dan ada fikih. Ya, jadi kalau buku-buku umumnya biasanya bicara masalah fikih saja. Kalau ini enggak, masalah akidah ada, masalah fikih ada, adab ada, kemudian akhlak juga ada, Allahu alam. Ini juga termasuk rujukan. Kemudian ini juga seringkali ada yang bertanya tentang masalah bagaimana Al-Quran itu diamalkan. Ada buku saya temukan ini bagus, ini beginilah cara mengamalkan Al-Quran. Ini kan terbitan Pustaka Tazkiyah. Kemudian sering juga ada yang bertanya apa itu salafi ustaz dan ini seterusnya. Ada buku saya temukan ini bagus, Jadilah Salafi Sejati, menjelaskan apa sebenarnya pemahaman salafi itu. Dan bahwasanya itu bukan sebuah aliran gitu kan, tapi istilah yang dipakai dari para sahabat yang dikenal dengan salafus salih. Jadi kan jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat bagi kita, dan Allah SWT mengampuni semua kesalahan kita kalau memang ada terjadi di majelis ini atau di luar majelis ini. Allah lunaskan hutang semua orang yang terlilit hutang, dan disembuhkan semua orang yang sakit, dan disebarkan hidayah bagi orang yang belum mendapatkan hidayah, serta orang yang sudah mendapatkan hidayah lebih dimudahkan lagi dan diberkahi untuk mengamalkan amal saleh. Semoga juga sebagaimana Allah pertemukan kita di majelis ini, Allah pertemukan kita di surga firdausnya tanpa hisab dengan izinnya insyaAllah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.